Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan, kepada Dr. Hafaz Furqani. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Sabri Abdul Majid, SAMEC. Selanjutnya kami harapkan juga kepada seluruh tamu undangan telah berhadir agar memasuki ruang acara. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan. InsyaAllah acara akan segera kita mulai, oleh karenanya kami mohon kepada bapak-bapak sekalian agar segera masuk ke dalam ruang acara. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Selanjutnya kami harapkan kepada tamu yang masih berada di depan ruangan untuk segera masuk ke dalam, karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. marhaban kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir di ruangan. Insyaallah acara akan segera kita mulai. Mari kita menunggu pembicara utama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Oleh karena itu kami mohon bersabar. Terima kasih. Somad LC DESA PhD beserta moderator kita Ustaz Amri Fatmi Anzis LC MA. Kami ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban. Kepada seluruh tamu undangan, kita harapkan agar mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu agar nanti yang datang kemudian bisa duduk di belakang. Selanjutnya juga kami harapkan kepada guru-guru kami, Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD beserta Bapak Tengku Haji Faisal Ali selaku Wakil Ketua MPU, Bapak Haji Dahlan Jamaluddin SIP selaku Ketua DPRA, serta Bapak Dr. M. Eka Alidar SAG MHUM selaku Kepala Dinas Syariah Islam Aceh agar dapat mengisi kursi yang berada di atas panggung. Kami mohon kesediaannya Bapak Haji Dahlan Jamaluddin SIP selaku Ketua DPRA Aceh untuk dapat duduk di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD, yang terhormat Bapak Tengku Haji Faisal Ali selaku Wakil Ketua MPU Aceh, yang kami hormati Bapak Haji Dahlan Jamaluddin SIP selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang kami hormati Bapak Dr. M.E.K. Alidar S.A.G. M.Hum selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil S.A.G. M.Si selaku Ketua Forbes DPR DPD RI asal Aceh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Fadil Rahmi LC selaku Pimpinan Komite 3 DPD RI. Yang kami hormati narasumber-narasumber lainnya, Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid SAMHC, Bapak Sugito SAMA, Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman Abda, Bapak Tengku Haji Muhammad Yusuf Wahab atau Tusub, Bapak Dr. Aslam Nur MA. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, ulama, umara, tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang telah berhadir, yang tidak mungkin untuk kami sebutkan satu persatu namanya, yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang penuh barakah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara talk show sampai di mana sudah penerapan kanun LKS, dialog ulama, umara, pengusaha dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan penerapan kanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah atau LKS. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh atau IKAT Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Sebelum memasuki acara pada malam hari ini, perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muharraf Sanjani LC. Kemudian kata sambutan Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah IKAT Aceh, Tengku Haji Muhammad Fadilah LC MUS. Kemudian talk show sampai di mana sudah penerapan kanun LKS. Dialog ulama, umara, pengusaha dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan penerapan kanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah atau LKS yang akan dimoderatori oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Amri Fadmi LCMA. Acara kelima adalah penandatanganan fakta dukungan terhadap kanun LKS. Acara keenam, penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber secara simbolis. Selanjutnya ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Samad LC DASA PhD dan juga nanti akan ditutup dengan acara foto bersama. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah tak awali acara pada malam ini dengan sama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muharraf Sanjani LC. Kepada Ustaz Muharraf Sanjani LC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhar Rafsanjani LC yang telah membacakan ayat tentang riba. Semoga dapat menambah kesejukan, barakah dan semangat dalam menyukseskan kanun LKS di Aceh. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil agar dapat duduk di kursi yang telah disediakan di atas panggung. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil. Selanjutnya acara ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh atau IKAT Aceh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Fadilah LCMUS. Kepada Tengku Haji Muhammad Fadilah LCMUS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق مقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita dapat hadir ke dalam sebuah ruangan yang sangat-sangat istimewa guna mengkaji sebuah keilmuan ataupun wawasan tentang penerapan kanun LKS ataupun lembaga keuangan syariah bersama para guru-guru kita dan pakar-pakar kita di bidangnya masing-masing. Salawat beriringkan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat perjuangan beliau pada hari ini kita mampu melaksanakan sunnahnya. Kita mampu mengamalkan segala kehidupan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang kami muliakan dan kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Abdul Samad LC PhD, yang kami hormati Bapak Tengku Haji Faisal Ali selaku Wakil Ketua MPU Aceh, yang kami hormati Bapak Haji Dahlan Jamaluddin SIP selaku Ketua DPRA, yang kami hormati Bapak Dr. IMK Alidar SAG MHUM selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, yang kami hormati Bapak Haji Nasir Jamil SAG MSI selaku Ketua Forbes DPR DPD RI Asal Aceh, yang kami hormati Bapak Haji Fadil Rahmi LC selaku Pimpinan Komite 3 DPD RI, yang kami hormati para narasumber-narasumber yang lainnya, Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, Profesor Dr. Muhammad Sabri Abdul Majid SA MEC, Bapak Sugito SA MA, Dr. Handes Haji Sulaiman Abda, Tengku Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab atau yang dikenal dengan TUSUP, Dr. Aslam Nur MA. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili panitia pertama sekali mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras atas terselenggaranya talk show sampai di manakah sudah penerapan kanun LKS yang luar biasa ini. Acara yang sangat-sangat eksklusif dengan waktu yang sangat sempit. Ya. Para panitia bekerja siang dan malam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa sama-sama hadir di dalam forum yang mulia ini, forum yang penuh dengan keberkahan ini. Kami bersyukur kepada para pemateri yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Meskipun waktu yang sangat mendesak, waktu yang sangat-sangat tergesa-gesa, tapi alhamdulillah berkat kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, para pemateri bisa berhadir sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kami sampaikan dua hal bahwasanya tujuan kami melaksanakan acara ini yang pertama sekali adalah acara silaturahmi bersama guru kita bersama, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Samad LC PhD. Kehadiran beliau ini merupakan sebuah keberkahan bagi kita. Kita bisa bersilaturahmi dengan beliau dengan suasana yang penuh keberkahan, dengan suasana yang penuh keilmuan. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, para guru-guru kami, tengku-tengku kami, dan para hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama bersilaturahmi dalam acara yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwasanya kehadiran Ikatan Alumni Timur Tengah, selain kami saat ini menjalankan program-program peduli tentang pendidikan, program-program peduli tentang ibadah, maka pada malam yang berbahagia ini kami hadir dengan sebuah program yang luar biasa, program peduli kepada muamalah. Bagaimana program muamalah ini bisa berjalan secara kafah? Bagaimana muamalah di Aceh bisa kita terapkan secara sempurna dengan halalan, thayyiban serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin bahwasanya banyak sekali apa yang kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini kesalahan-kesalahan, tapi bukanlah untuk dicaci, tapi untuk dinasihati. Kami yakin bahwasanya kami masih belajar bagaimana menghadirkan sebuah acara yang luar biasa ini. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menghadirkan acara ini. Maka kami minta, kami mengharapkan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam yang berbahagia ini agar dapat memperbanyak maaf kepada kami semuanya karena kami masih dalam belajar. Kami juga yakin bahwasanya dalam diskusi nanti akan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ini adalah sebuah rahmat bagi kita semuanya. Ini adalah perbedaan yang insya Allah akan memberikan solusi kepada kita. Maka perbedaan-perbedaan ini bagaimana kita carikan solusi, bukan kita carikan keburukan-keburukan yang lainnya. Mudah-mudahan hadirnya acara pada malam yang berbahagia ini tentunya bermanfaat baik bagi kami selaku penyelenggara ataupun masyarakat seluruh Aceh yang mungkin tidak bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Tapi kami yakin, mereka semua yakin, bahkan penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh ini bisa berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Islam. Kami mewakili panitia sekali lagi memohon maaf sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan dalam memfasilitasi acara ini, dan kami juga mengucapkan kepada pemilik hotel Al Hanifi ribuan terima kasih atas memfasilitasi kami tempat yang luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai acara pada malam yang berbahagia ini dan memberkahi kita semuanya. Hadanallah iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh, Tengku Haji Muhammad Fadilah LCMUS. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu talk show, sampai di mana sudah penerapan kanun LKS, dialog ulama umara pengusaha dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan penerapan kanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Diskusi insyaAllah akan dipandu oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Amri Fatmi LCMA selaku moderator pada diskusi malam ini. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada guru kami Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi LCMA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita ucapkan di akhir tahun ini telah datang kembali menjumpai kita di sini dan menjumpai rakyat Aceh seluruhnya. Profesor Dr. Abdul Somad LCMA yang sudah lama kita tunggu-tunggu, telah lama dirindukan juga oleh masyarakat Aceh. Alhamdulillah dengan takdir Allah beliau sampai ke bumi Tanah Rencong saat ini. Alhamdulillah Rabbil Amin dan duduk bersama kita berdialog, berdiskusi tentang penerapan syariat Islam di bumi Aceh tercinta ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum maulana. Yang dimuliakan oleh Allah, langsung di samping saya ini Bang Nasir Jamil, Ketua Forbes, ya Forbes DPD DPR dan DPD RRI, dan hadir di sini juga sekjennya langsung, alhamdulillah, juga Ibu Eliza bersama dengan kita, alhamdulillah, dan ada juga langsung ada Bang Fadil Rahmi dari Jakarta langsung, alhamdulillah, telah berhadir. Forbes ketiga-tiga mereka ada bersama dengan kita, alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua DPR kita, Bang Dahlan, ahlan wa sahlan Bang, ya. Dan kepada Kepala Dinas, alhamdulillah telah berhadir Kepala Dinas Syariah Islam, Bapak MK Alizar, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kepada guru-guru kami, Profesor Dr. Syarizal Abbas, kemudian Profesor Dr. Sabri yang berhadir dengan kita, dan alim ulama juga yang telah berhadir bersama kita di sini. Ada Profesor Dr. Azman Ismail, alhamdulillah hadir bersama kita juga, ya. Kemudian kepada seluruh praktisi bank yang hadir, kemudian juga kepada para akademisi, alhamdulillah, yang hadir di sini. Ya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena waktu kita. Dan juga dari kejauhan juga ikut hadir bersama kita Bapak Yusri OJK, ya, Aceh, yang sedang hadir, nanti juga beliau berhalangan hadir di tempat ini, ya, berada di luar Aceh, tapi beliau akan juga ikut bersama kita, ya. Kok ada di sini UAS malam ini? Sudah, kalau ditanya kenapa UAS ke Aceh, itu gak mungkin orang Aceh tanya begitu. Tahun lalu 40 titik beliau datang. Bayangkan kerinduan masyarakat Aceh terhadap UAS itu seperti apa gara-gara COVID ini. IKAT sudah membuat agenda dengan UAS setiap tahun tidak kurang daripada 3 kali kemari. Maka masyarakat Aceh tidak ridho tahun ini diakhiri tanpa melihat wajah UAS. Itulah sebabnya, ya. Alhamdulillah IKAT, ya, memfasilitasi dan juga memang sudah dari menjadwalkan UAS mesti datang ke Aceh, insyaallah. Dan insyaallah tahun depan kita minta tidak kurang daripada 3 kali untuk Aceh. Gimana Maulana, siap? Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dr. Amri, saya tahun lalu kemari tanggal 6 Desember. Ya. kemudian tahun ini Desember juga. Dan setiap daerah itu ada semuanya 17 koordinator dari Sabang sampai wilayah timur Indonesia, kemudian Sarawak, Semenanjung, dan Brunei Darussalam. Jadi setiap daerah itu saya datang 3 kali dalam setahun. Jadi memang tahun ini saya datang cuma sekali ini karena COVID ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan COVID mengizinkan kita. Tidak ada COVID, saya kira demikian. Jadi ini memang jadwal saya. Masya Allah, nah, alhamdulillah. Ya, Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada UAS dan alhamdulillah masyarakat Aceh sekarang semuanya menonton. Insya Allah kita akan berikan porsi kepada Ustadz Abdul Somad 2 sesi. Nantinya beliau akan bicara di awal, kemudian juga bicara di akhir insya Allah ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masuk pembahasan tentang masalah kanun lembaga keuangan syariah di Aceh. Kenapa ini kita bahas? Terus terang, IKAT melihat, kawan-kawan di IKAT melihat rendahnya literasi perbankan syariah Islam di Aceh. Masyarakat masih banyak, masih belum paham tentang masalah kanun lembaga keuangan syariah. Tahun ini rame-rame semuanya hijrah, artinya harus tukar rekening bank menjadi rekening syariah. Masih rame yang menanyakan, kenapa harus tukar? Kenapa? Apa sebabnya? Pertama adalah ini adanya kurangnya pemahaman literasi perbankan syariah ini memanggil kami untuk bagaimana pada malam ini adanya edukasi terbaik bagi masyarakat kita. Kemudian juga kita ingin sebagaimana kanun lembaga keuangan syariah mengamanahkan ada transisi 3 tahun dari konvensional menuju penerapan syariah secara menyeluruh di Aceh untuk perbankan. Ini sudah tahun kedua. Di tengah-tengah kita ini mau masuk tahun yang terakhir, proses yang terakhir, maka perlu di sana evaluasi. Perlu di sana kita melihat sejauh mana kemampuan kita untuk mengakhiri masa transisi ini secara sukses, betul-betul lepas landas. Maka perlu di sana kita mendengarkan praktisi, begitu juga para alim ulama, para profesor, doktor, guru-guru kita menjelaskan bagaimana masa transisi ini bisa kita lewati secara baik. Nah, insya Allah atas dasar ini dialog kita pada malam ini sampai di mana sudah penerapan kanun LKS ini kita laksanakan, yaitu dialog ulama dan umara serta pengusaha. Hadir di sini juga para pengusaha kita dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan penerapan kanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah. Insya Allah pertama sekali kita akan melihat di sini cara mainnya pada malam ini. Kebetulan saya diamanahkan sebagai moderator, maka nantinya saya akan mempersilakan sesuai dengan timing waktu. Saya mohon maaf pada guru-guru kami, timing waktu yang mungkin agak sedikit ketat, ya, 5 menit setiap orang untuk berbicara, tetapi bahan bicaranya adalah akan kami ajukan pertanyaan dan dengan jawaban selama 5 menit. Dan nanti akan ada tanggapan yang kami minta, kami persilakan kepada yang hadir insyaallah taala. Nah, jadi sifatnya lebih rileks, lebih terbuka, tidak berbicara satu arah tapi satu ide, satu pembahasan kita akan mengupas bersama-sama. Tapi khusus untuk Maulana Ustaz Abdul Somad, pertama beliau akan berbicara 10 menit sebagai pembukaan dan pertanyaan kepada Maulana. Maulana ini adalah kami biasanya sama-sama alumni Timur Tengah. Maulana itu memanggil untuk siapa? Untuk orang yang kita muliakan, untuk guru-guru kita, maka kami memanggilnya dengan Maulana. Maka izinkan saya memanggil beliau juga dengan Maulana, bentuk daripada keakraban kami dalam nuansa Timur Tengah. Jadi pertanyaan kepada Maulana untuk dijawab adalah, bagaimana orang luar Aceh melihat dan menilai tentang penerapan syariah di Aceh dan khususnya dalam masalah ekonomi kanun lembaga keuangan syariah yang sudah mulai dijalankan di Aceh. Bagaimana tanggapan Maulana melihat setelah pusing-pusing seluruh Indonesia? Gimana melihat ya kondisi kita dan Aceh di mata orang luar? Silakan kepada Maulana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tak pusing. 1, 3, 4, 5. 1345 itu bukan pantun jarjid di Upin dan Ipin, tapi angka ketika Ibnu Battuta dari Maroko sampai ke Aceh. Biar supaya mudah mengingatnya, 1345. Jadi ketika dia sampai, dia ceritakan ini dalam Rihlah Ibnu Battuta, 2 jilid. Ketika dia sampai di Aceh, dia melihat rajanya pakai jubah, ahli fikihnya, ada muftinya, naik gajah, naik kuda. Sedetil itu dia cerita ketika dia singgah di Aceh. Lalu setelah itu dia pun singgah ke Pulau Jawa, dia ketemu, diceritakannya dengan rajanya yang tidak pakai baju. Lalu kemudian di depan raja itu ada seorang budak hamba sahaya dipanggil, dikasih pisau. Lalu kemudian raja itu berkata, bunuhlah dirimu. Lalu orang itu menusukkan pisau ke jantungnya dan mati di depan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta bertanya, raja itu bertanya kepada Ibnu Battuta, adakah seperti ini di negerimu? Kata Ibnu Battuta, tidak ada. Tak ada orang sepatuh ini. Raja itu ingin menunjukkan patuhnya budak saat itu. Dua cerita itu menggambarkan bagaimana syariat Islam sudah terlaksana di Aceh, lengkap dengan sultannya, dengan muftinya, dengan alim ulamanya, dan di seberang Pulau Jawa. Karena memang Demak baru berkuasa itu pada 1475. 1345, 1475. Lebih satu abad setelah Ibnu Battuta itu barulah ada kerajaan Demak. Itu sekedar gambaran singkat bagaimana Islam pada abad-abad silam. Lalu kemudian hukum Islam diterapkan dari mulai akidah, ideologi, politik, ekonomi, semuanya diterapkan Islam. Lalu kemudian pada masa kejayaan Pulau Jawa, pada masa Sultan Agung, di masa Sultan Agung itu dibuatlah satu pengadilan yang disebut dengan Pengadilan Serambi. Disebut Serambi karena memang hakim memutuskan perkara di Serambi Masjid. Semua aspek, dari mulai aspek sengketa ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, diputuskan. Memang sudah diterapkan hukum Islam dari mulai Sumatera sampai ke Jawa. Lalu kemudian pada tahun 1800-an, jadi 13, kemudian 16, kemudian 18, 1800-an, barulah Belanda datang membawa 3, KUHP, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. Di situ baru masuk ekonomi konvensional dengan hukum pidana yang tidak mengikut syariat Islam. Jadi dulu kita waktu SD diajarkan, Belanda datang menjajah kita ngambil rempah, kata dia. Apa jauh-jauh ngambil rempah kemari? Dia sedang menghapuskan hukum Islam dan ekonomi Islam. Ketika Belanda diusir dari Nusantara, 17 Agustus 1945 kita mendeklarasikan kemerdekaan, Belandanya memang pergi. Tapi hukum pidana, perdata, dan perniagaan itu tidak ikut dibawa oleh Belanda. Tinggal sampai hari ini. Belandanya pergi. Hilang dia dari negeri kita. Tapi apa yang dia lakukan itu tetap. Jadi apa yang ada hari ini adalah warisan-warisan dari Belanda itu. Lalu kemudian kesadaran umat, memang Aceh ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia punya payung besar yang disebut dengan Undang-Undang Istimewa. Apalah istimewanya Aceh kalau tidak punya kuasa khusus untuk menerapkan syariat Islam? Maka alhamdulillah, 75 tahun merdeka, bank pertama yang dari konvensional menjadi syariah itu adalah Bank Aceh. Dan itu saya ulang-ulang terus dalam ceramah saya di mana-mana. Alhamdulillah, kalau mau kita bebaskan anak bangsa dari riba, tirulah Bank Aceh. Yang kedua adalah Bank Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, insya Allah, Bank Riau. Yang keempat adalah Bank Nagari. Jadi memang selalu Aceh menjadi kiblat. Kiblat kita kan Makkah, Ustaz. Ya, kiblat sholat. Ini maksudnya kiblat penerapan syariat Islam. Jadi saya selalu cerita bagaimana di Aceh ada polisi syariah, wilayah hisbah. Bagaimana di Aceh ada yang namanya Dinas Syariah, yang hari ini Kepala Dinas Syariah Pak Kadis Pak Alidar hadir bersama kita. Bagaimana di Aceh ada dayah-dayah, ada khusus yang memperhatikan itu. Jadi Aceh selalu menjadi simbol dalam penerapan syariat Islam secara umum, lalu kemudian secara khususnya di ekonomi syariah ini. Jadi kalau ekonomi syariah tidak diterapkan di Aceh, maka efeknya itu kemana-mana, termasuk ke kualitas ceramah saya. Jadi kalau ditanya apa hubungan saya dengan Aceh, pertama tentu hubungan emosional, karena dulu ada namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pergi ke Malaka, lalu kemudian dia lewat di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai itu dia menikah dengan seorang gadis perempuan bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Lahirlah anak laki-laki namanya Sultan pertama Kerajaan Asahan, Sultan Abdul Jalil. Dan Sultan Abdul Jalil itu punya anak cucu cicit keturunan namanya Tengku Adil. Tengku Adil itu memberikan tanah kepada kakek dari ibu saya namanya Syekh Abdurrahman. Kampung itu bernama Silau Laut. Jadi kami di bawah kekuasaan Aceh melalui anak Sultan Aceh, Tengku Adil, Sultan Asahan. Sultannya yang terakhir adalah Sultan Saibun. Dan sekarang masih ada kesultanan itu. Jadi saya ada hubungan emosional tentang penerapan syariat Islam di Kerajaan Melayu Asahan, yang sekarang Tanjung Balai Asahan. Saya sampai kemari menyampaikan tausiah, dan yang paling banyak titik-titik menyampaikan tausiah itu di Aceh, 41 titik. Tahun ini hanya datang sekali, itu karena COVID. Jadi memang saya selalu menyampaikan, dan saya kira tidak saya saja, ketika dulu ada seorang perempuan tentara mau pakai jilbab, lalu isu itu besar, bisa dicari lagi di berita. Lalu kemudian pimpinannya menyuruh dia buka jilbab, lalu dia ngotot mau pakai jilbab. Lalu apa kata pimpinannya? Kalau kamu mau pakai jilbab, ke Aceh aja. Saya kira ada yang masih ingat berita itu. Artinya apa? Aceh selalu dijadikan sebagai dasar, sebagai awal asal. Asal-muasal Islam dari Aceh, dan kemudian setelah kita berubah menjadi republik, tidak lagi kerajaan, juga tetap menjadi sumber bagaimana orang menjalankan ajaran Islam dan penerapan syariat Islam, terutama tentang masalah ekonomi, juga berpedoman kepada Aceh. Jadi kalau Aceh sukses, kalau Aceh bisa membuat tidak hanya masalah ekonomi, sampai ke masalah pramugari pun Aceh menjadi panutan. Bagaimana tadi dari Pekanbaru ke Medan, pramugarinya tidak pakai jilbab. Tapi begitu dari Medan ke Banda Aceh, langsung pakai jilbab. Padahal pesawatnya itu juga. Nah, itu jadi semuanya itu mengikut. Bagaimana orang bisa pakai jilbab, bisa pakai roknya tetap koyak pendek, tapi dia pakai celana panjang di dalam. Jadi tidak hanya dalam masalah ekonomi, dalam masalah jilbab, dalam masalah menutup aurat, dalam masalah perda syariah. Bagaimana dulu di Aceh salah satu kabupaten kota bisa membuat perda perempuan tidak duduk ngangkang. Saya mengikuti terus. Lalu kemudian bagaimana ada dua orang bule mandi di pantai, lalu kemudian datang wilayah hisbah ngasih kain sarung dan bisa diselamatkan. Nah, jadi adapun orang-orang yang tidak senang lalu menceritakan yang sifatnya kasuistik, maka sesungguhnya an-nadir kalma'dum, sesuatu yang sifatnya jarang terjadi, maka tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Maka saya sebagai orang luar Aceh melihat Aceh sebagai panduan. Termasuk kalau saya ceramah cerita tentang pengentasan riba, orang bertanya, di mana Ustadz yang kira-kira tidak ada lagi bank konvensional? Ya datang ke Aceh, saya bilang. Jadi nanti kalau orang datang ke Aceh ternyata masih ada konvensional, berarti ceramah Ustadz Abdul Somad enggak betul, kata dia. Nah, ini jadi saya sebetulnya kedatangan ini mau meyakinkan apa betul sudah diterapkan. Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ceramah ini saya rem-rem dikit lah. Saya kira sudah habis 10 menit, Ustaz. Tafadhol. Ya, makasih. Terima kasih kepada guru kita. Ya. Baik, itulah harapan dan juga bagaimana orang luar, maaf, melihat Aceh itu sendiri dari fakta sejarah sampai hari ini. Kami pikir telah luntur itu, Ustaz. Tapi ternyata betul-betul pandangan orang luar terhadap Aceh itu dari dulu sampai sekarang masih sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 155 memberikan orientasi perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjunjung tinggi nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat, efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Dari sini nantinya lahirlah banyak kanun, termasuk adalah kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Inilah sekarang yang menjadi topik pokok pembicaraan kita tentang implementasi kanun ini. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, ini semua ini kena tanya ini. Kalau dulu saya dosen saya tanya, maaf hari ini saya tanya pada dosen-dosen kita. Ya. Pertanyaannya tidak diterka, tapi jawabannya langsung harus diketahui oleh masyarakat. Sulit ini, enggak ada ini. Pertanyaan langsung adalah insya Allah ini kepada Bapak Kadis Syariat Islam kita, Bapak Dr. M.K. Alidar. Ya. Jadi asal inisiatif daripada lahirnya kanun LKS ini, bagaimana? Mudah-mudahan masyarakat kita Aceh paham betul bagaimana asal inisiatif lahirnya kanun lembaga keuangan syariah ini yang sangat dinantikan oleh masyarakat kita. Kita persilakan kepada Bapak Kadis kita 5 menit dari sekarang. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati para pemateri dan semua guru-guru saya yang berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Dari pertanyaan tadi, saya mau menyampaikan bahwa kanun ini prosesnya sudah cukup lama. Dari 2013 ini sudah dimulai kanun LKS ini. Memang baru jadi kanun dia pada tahun 2018. Berarti prosesnya ada 5 tahun itu lebih kurang. Sampai lahir di 2018 akhir dan masuk di berita daerah 4 Januari. Makanya 4 Januari itu 3 tahun adalah 2022 di 4 Januari. Dan jadi masa transisi 3 tahun itu terhitung dari 4 Januari 2019. Nah, saya diundang di sini tadi saya baca bahwa tentang pro kontra kanun ini. Nah, kalau proses lahirnya mungkin nanti Pak Nazar, Prof Nazar mungkin bisa bercerita lebih panjang karena saya masuk di akhir-akhirnya. Saya masuk di 2018 saya masuk bulan 7. Saya masuk di akhir. Jadi kalau dari awal ditanya saya enggak terlalu mengikuti dari awal. Nah, mudah-mudahan nanti Profesor Nazar bisa mencermati, Prof Syarizal bisa menyampaikan nanti secara lengkap. Saya berpijak pada ini saja. Setelah kanun ini lahir, pada awalnya itu dalam pembahasan yang saya ikuti, memang saya tidak intent mengikuti, tapi saya hadir di DPRA juga, di Paripurna, di rapat dengan pendapat, di Jakarta. Saya hadir. Pada masa itu, pro kontra itu hampir tidak ada, saya pikir. Pro kontra tentang kanun LKS ini. Ketika di Jakarta juga pembahasan dengan Kemendagri, dengan MUI, semuanya sudah ini, prosesnya semuanya sudah. Nah, dalam rapat-rapat dengan pendapat juga diundang semua pihak, termasuk pengusaha, termasuk Kadin, semua diundang. Nah, jadi munculnya pro kontra di akhir ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Kenapa sekarang muncul tanda tanya, pro kontranya? Padahal sudah diajak dari awal untuk berdebat keraslah tentang kanun LKS ini. Nah, pada hari-hari ini kita sudah melihat ini sangat panas intensinya, apalagi minggu-minggu ini, minggu belakangan ini, sangat panas lah kalau kita lihat. Saya juga sebenarnya sudah bilang ke panitia, saya maunya saya enggak hadir malam ini. Karena saya takut juga salah ngomong. Nah, kalaupun saya hadir, saya hanya mendengar, tidak berbicara. Karena di sini kan guru-guru saya semua. Tapi saya dalam tanda kutip ini dipaksa untuk naik. Nah, kalau saya pulang kan enggak enak juga. Jadi saya naik saja, memberanikan diri. Nah, dalam konteks itu, pro kontra ini memang terjadi dimulai mungkin dalam bulan inilah, Desember ini. Yang paling berat, walaupun sebelumnya sudah ada. Dan itu sudah masuk ke ranah hukum sudah. Digugat bank konvensional oleh Yara, Ikadin ya, di Jakarta dan akan sidang 5 Januari. Itu menggugat kenapa bank konvensional harus menutup operasionalnya di Aceh. Padahal kanun tidak menyuruh menutup. Kanun hanya menyatakan bahwa semua orang yang beragama Islam wajib ke LKS. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya LKS. Lalu kalau bank itu tetap bertahan di sini untuk apa? Mana lagi dia punya nasabah? kalau semua muslim harus ke lembaga keuangan syariah. Nah itu intinya. Tetapi belakangan ternyata teman-teman pengusaha itu merasa kanun ini yang membuat Aceh menjadi perbankan syariah semua, itu menjadi kendala dalam proses melakukan usaha. Melakukan usaha, banyaklah, banyak kelemahan. Dan sebenarnya semua kelemahan itu, semua, apa namanya, mohon maaf dalam tanda kutip, bahasa saya mungkin agak apa, saya enggak pandai ngomong apa sekali, mungkin serangan lah. Serangan itu sudah dijawab oleh teman-teman dari perbankan. Apapun kelemahannya, kita sudah siapkan. Memang butuh waktu. Nah ini kan masalah waktu pro kontra. Waktu ini masih ada 1 tahun ke depan. Tetapi teman-teman pengusaha meminta tambahan waktu 5 tahun. Waktu yang ada belum habis, ditambah 5 tahun. Kan ini yang terjadi menjadi pro kontra dalam hari-hari terakhir ini. Nah kami juga ini, mungkin berita-berita terakhir ini, ya Prof. Sabri mohon maaf, saya baca tulisan tadi itu saya bergetar berat. Karena di situ kan disebut di tulisan terakhir itu gubernur, dan ini mungkin salah saya baca, tapi intinya gubernur menjerumuskan rakyat Aceh tetap dalam riba. Nah, ini kan keras sekali bagi saya. Saya tergetar ini kalau baca ini. Setahu saya ikut rapat-rapat itu, belum ada apapun dari Pak Gubernur. Pak Gubernur kan masih mendengar ini. Masih mendengar semua pihak. Mendengar pengusaha, mendengar juga yang pro, mendengar yang kontra. Pak Gubernur belum bersikap. Bahkan Pak Gubernur sedang menunggu juga tausiah dari MPU. Dan juga dari mungkin DPRA. Nah, saya pikir itu yang sedikit saja, saya buka pancing sajalah sedikit pro kontranya. Nanti mungkin akan lebih panas ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah menjelaskan. Kita ambil poin bahwa ada timbul pro kontra bukan dulu, tapi sekarang, baru dalam beberapa waktu ini. Jadi betul-betul dialog kita ini adalah pada waktunya, pada masanya. Jadi bukan dialog gara-gara adanya pro kontra, tapi memang ternyata Allah takdirkan dialog kita ini adalah pada saat pro kontra, gubernur sedang mendengar sana-sini. Hari ini mudah-mudahan juga gubernur kita, dialog kita ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk mendengarkan keluh kesah daripada seluruh elemen masyarakat kita. Nah, langsung pertanyaan selanjutnya adalah tentang masalah bagaimana DPR Aceh ini, ya, kepada Bang Dahlan. Dan pembahasan kanun LKS ini dulu dibahas dan dipertahankan sampai akhirnya gol, ya, dan alhamdulillah dikanunkan. Sebagaimana tadi dijelaskan, ya, bagaimana sekarang pandangan DPR secara legislasi terhadap kanun LKS ini. Kepada Bang Dahlan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Takzim dan kemuliaan kepada semua guru-guru kami, Abdul Samad dan juga guru-guru yang lain. Begitu juga takzim dan kemuliaan kami kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir, termasuk pemateri ada senior, Bang Nasir Jamil dan juga Kepala Dinas Syariah dan Islam dan juga tentunya moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada kesempatan malam hari ini. Kembali kepada Lembaga Keuangan Syariah, Kanun nomor 11 tahun 2018. Pas tepat itu dikanunkan itu 31 Desember 2018. Dan baru diundangkan dalam lembaran daerah itu tanggal 4 Januari 2019. Yang tentunya ditandatangani sendiri oleh Pak Gubernur Aceh saat ini, yaitu Pak Nova Iriansyah gitu. Nah, terkait dengan pro kontra terakhir ini, saya hanya ingin tegaskan pada kesempatan malam hari ini bahwa sampai dengan hari ini gitu, terkait dengan isu yang berkembang bahwa akan ada rencana untuk menunda pelaksanaan kanun LKS ini, sampai hari ini kami tegaskan bahwa lembaga DPR Aceh belum menerima surat dalam bentuk apapun tentang rencana penundaan tersebut, termasuk dari saudara Gubernur Aceh gitu. Nah, kembali ke kanun lembaga keuangan syariah yang terdiri dari 12 bab, 67 pasal, dan pasal yang hari ini dipersoalkan itu pasal 65 yang memberikan rentang waktu transisi kepada lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan perbankan. Sebenarnya LKS ini juga mengatur bukan hanya perbankan tapi juga lembaga keuangan non-bank gitu, dalam masa transisi ini untuk ikut tunduk kepada kanun nomor 11 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Dan sampai hari ini prosesnya sudah berlangsung, sudah berjalan. Sejak diundangkan, sejak dilempar daerah kan dari Januari 2019, terus berproses itu. Dan sudah pada titik-titik akhir sebenarnya, termasuk konversi lembaga keuangan perbankan yang ada di Aceh untuk menuju kepada syariah. Dan sampai hari ini tidak ada kendala apapun. Nah, kalaupun ada kendala-kendala teknis, saya kira hanya butuh ruang aja untuk mendialogkan gitu. Dan tentunya pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi para pihak, semua stakeholder, baik pengusaha, baik tentunya juga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan siapapun, untuk memfasilitasi dan mendialogkan ini agar kendala-kendala teknis yang dihadapi itu bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya gitu. Jadi persis apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Samad dan juga tentunya oleh Kadis Syariah Islam, tidak ada debatable dengan keberadaan kanun LKS 11/2018 itu, karena ini jelas amanah yang sangat konstitusional, baik di Undang-Undang 4499 tentang keistimewaan Aceh maupun Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan kanun LKS ini juga merupakan tindak lanjut dari pasal 21 kanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan syariat Islam, yang norma selanjutnya akan ditetapkan melalui kanun Aceh. Maka lahirlah kanun nomor 11 tahun 2018. Nah, saya kira prosesnya sudah sangat panjang sebagaimana disampaikan oleh Kadis Syariah Islam tadi. Dan 2008, kalau enggak salah saya masuk itu di 2017 ke DPR. Tidak bisa diselesaikan di tahun 2017, baru tahun 2018 bisa diselesaikan. Jadi masuk prolega 2017, tertahan, enggak berhasil diselesaikan di 2017, 2018 dilanjutkan. Dan tentunya ini sudah melalui satu proses politik yang demokratis yang cukup panjang. Dia legal, sah sebagai sebuah produk hukum yang legal dari sebuah proses politik yang demokratis, dan semua pihak pada saat itu sepakat dan setuju terkait dengan penerapan syariat Islam. Dan maka tidak ada debatable dengan keberadaan kanun tersebut, apalagi ini amanah konkret secara konstitusional baik di Undang-Undang 4499 dan juga Undang-Undang 11/2006. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wais, inilah sejarah panjang dari perjuangan rakyat Aceh untuk mewujudkan sebuah sistem nilai sebagaimana kehendak politik sejak dari masa lalu gitu. Ini kalau kehendak politik DITI baru tersampaikan 5366 baru 65 dari 5362 baru berhenti, 99 baru ada undang-undangnya gitu. Tentang keistimewaan Aceh yang memberikan ruang secara legal bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam, menerapkan adat istiadat dan kebudayaan serta juga pendidikan. Di 11/2006 ditegaskan lagi soal kekhususan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, kami kira kami sebagai pemerintah, penyelenggara pemerintahan di Aceh baik eksekutif dan legislatif, tidak ada persoalan sebenarnya dengan. Kalau ada persoalan-persoalan teknis dalam konteks pelaksanaannya, dalam penerapannya, ya ayo kita diskusikan. Gitu. Kalau kendalanya teknis misalnya di transaksi pihak perbankan, ya ayo kita duduk bagaimana memudahkan. Oh, produknya masih sangat minimalis sekali, hanya 1-2 produk yang baru ada. Bahkan kalau dibanding-bandingkan dengan kebijakan dan produk yang dimiliki oleh bank konvensional masih selalu sangat sedikit. Ya ayo kita diskusikan dengan pihak perbankan bagaimana memperbanyak produk gitu, sehingga akan memudahkan, sehingga harapan cita-cita rakyat Aceh untuk melaksanakan ekonomi syariah, untuk melaksanakan dengan semangat kanun ini, bahwa semangat untuk memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan itu bisa terjawab. Nah, hari ini kita hadapi situasi Aceh yang masih berada pada posisi yang terbelakang, miskin misalnya, pengangguran banyak segala macam. Harapannya dengan keberadaan kanun ini juga akan menjawab itu gitu. Nah, bagaimana tantangannya di sana sebenarnya yang harus kita diskusikan. Bagaimana keberadaan lembaga keuangan syariah ini, baik bank maupun non-bank, itu bisa memberikan solusi yang adil, yang bermartabat, non-ribawi dalam konteks pelaksanaan cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh, sehingga baik, kemiskinan bisa dikurangi, fakir miskin bisa dikurangi, orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, orang yang tidak mampu juga bisa mendapatkan jaminan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Saya kira itu beberapa catatan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan kita kepada Bapak Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Aceh. Beliau menjelaskan dengan jelas bahwa tidak ada masalah dengan kanun. Yang ada mungkin masalah teknis. Kalau ada masalah, ya masalah teknisnya yang dibicarakan, bukan kanunnya yang dipermasalahkan. Ya jelas beliau sampaikan tadi. Nah, kita akan lihat langsung, karena ini DPR ngomong, kita minta langsung, ini DPR juga ya, bagaimana DPR pusat nih, yang di pusat. Ya, kalau yang di Aceh sudah mengatakan begitu, bagaimana nih DPR kita yang di pusat, ya, melihat ya kanun LKS kita ini, ya, kita minta pendapat daripada Bang Nasir Jamil yang hadir bersama kita, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Ibu Eliza yang hadir bersama kita juga, bagaimana nih anggota DPR kita melihat kanun ini dan prospek ke depan, ya, bagaimana ya, siap mempertahankan di tingkat pusat, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan yang hadir di sini dan juga para tamu undangan yang diundang oleh Ikatan Alumni Timur Tengah yang berhadir di ruangan ini dan juga barangkali pemirsa ya yang juga menyaksikan kegiatan kita pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Profesor ya, Abdul Somad yang memang kerap atau akrab dipanggil UAS ya. Ustaz Abdul Somad yang hari ini menjadi bintang tamu kita ya, alhamdulillah. Jadi kalau tadi Dr. Alidar mengatakan bahwa dipaksa naik ke tempat ini, kalau saya terpaksa. Tapi di tengah keterpaksaan itu saya bisa tersenyum karena duduk di samping Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Jadi, dan bersyukur juga karena tadi moderator Dr. Amri sudah menyampaikan bahwa beliau akan menyampaikan di awal dan di akhir. Jadi beliau ini berawal dari yang akhir dan berakhir dari yang awal. Jadi saya agak tenang sedikit. Tentu saja kami ini adalah orang daerah yang berjuang di pusat. Jadi kita bukan orang pusat, tapi orang daerah yang berada di pusat. Jadi saya, Ibu Eliza, kemudian Tengku Fadil, itu adalah orang-orang daerah yang diutus oleh rakyat untuk berjuang di pusat. Nah sebenarnya kalau kita melihat perspektif pusat, ya sebenarnya undang-undang terkait dengan perbankan syariah, surat berharga syariah juga sudah ada. Ya Undang-Undang nomor 19 tahun 2008, ya, kemudian Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah karena itu undang-undang ini lahir 2006, ya, perbankan syariah secara nasional lahir di 2008. Ya, jadi memang lebih dahulu Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 yang mengatur dan mengarahkan agar perekonomian di Aceh itu disusun berdasarkan nilai-nilai keislaman. Ya. Sebagai salah seorang yang ikut membidani Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut, tentu kami selalu mengikuti perkembangan terkait dengan masalah ini. Jadi kalau Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, ya kalau kita hitung 2018, Undang-Undang nomor 11 tadi ini 2018, berarti 12 tahun setelah Undang-Undang itu disahkan. Dan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah, berarti lebih kurang 10 tahun. Ya dari undang-undang itu ya lahirlah LKS ini. Nah memang tidak mudah memang membalikkan situasi ya dari yang panas ke yang dingin. Ya jadi mirip seperti misalnya istilah di kalangan BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari radikal ke deradikalisasi. Jadi memang kita butuh moderasi untuk mengembalikan masyarakat ini. Dan memang yang saya amati memang ada persoalan-persoalan teknis ya yang memang belum selesai. Nah, karena itu butuh dukungan ya, terutama dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Saya enggak tahu di Aceh ini bagaimana peran Ikatan Ahli Ekonomi Islam terkait untuk bisa mengatasi masalah-masalah teknik tadi ini. Kita sepakat bahwa sebenarnya ini adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bidang ekonomi dan muamalah dan juga menjauhkan masyarakat dari praktek-praktek ribawi. Jadi ini sebuah langkah yang sangat mulia dan tentu tantangannya besar karena masyarakat tidak biasa ya selama ini mereka berhubungan dengan bank-bank konvensional. Tiba-tiba kemudian mereka diarahkan ke bank syariah dan boleh jadi karena sosialisasinya tidak begitu masif, ya edukasinya juga belum begitu masif sehingga tidak banyak masyarakat yang kemudian mengetahui hal-hal ini sehingga ada juga kekecewaan-kekecewaan karena disebabkan karena ketidaktahuan mereka sebenarnya. Bukan karena ketidakinginan mereka, tapi karena ketidaktahuan mereka terkait dengan praktik-praktik bank syariah itu sendiri. Nah karena itu sekali lagi memang butuh ya kita bukan hanya sama-sama bekerja, tapi juga bekerja sama untuk memasifkan ya informasi ini sehingga masyarakat benar-benar siap lahir dan batin. Saya pikir kalau ada gejolak-gejolak atau pendapat-pendapat yang berbeda, sebenarnya yang saya amati mereka bukan menolak tapi meminta perpanjangan, ya perpanjangan seperti yang disampaikan oleh Dr. Alidar tadi, dan juga mungkin ada hal-hal yang terkait dengan soal-soal teknis perbankan di wilayah syariah tadi itu. Dan memang harus kita akui selama ini, ya memang perbankan syariah itu atau bank-bank syariah kan masih dianggap kelas 2 selama ini. Ya, jadi selama ini masyarakat masih menganggap itu kelas 2 ya, tapi alhamdulillah Aceh mencoba untuk membalikkan keadaan ini. Nah, karena itu memang butuh tenaga ekstra ya. Tenaga ekstra untuk membuktikan bahwa Aceh bisa melakukan lompatan ini ya. Ya, jadi ini mudah-mudahan kami dengan Ibu Eliza, Tengku Fadil dan kawan-kawan ya bisa terus memastikan bahwa pusat akan memberikan ruang. Karena di Undang-Undang Pemerintah Aceh ya nomor 11 tahun 2006 itu ada tiga hal, ceruk besarnya ada tiga. Yang pertama mengatur keistimewaan, yang kedua mengatur kekhususan, dan yang ketiga adalah hal-hal yang berlaku khusus di Aceh. Jadi tiga itu hal-hal yang berlaku khusus di Aceh. Ya, misalnya pilkada. Di tempat lain juga ada pilkada. Cuman bedanya kalau di luar KPU, di Aceh namanya KIP. Lalu ada tes baca Quran yang bisa menggagalkan calon kalau dia tidak mampu ya membaca Al-Quran dengan baik. Jadi tiga itu yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Yang khusus, yang istimewa, dan hal-hal yang berlaku khusus baik di Aceh. Demikian, terima kasih Dr. Amri. Ya. Ya mungkin 2 menit dari Ibu Eli, kami persilakan. Puan Anaudip. Hotel Demak Gemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah yang saya muliakan dan mukarram Al-Ustaz Besar Abdul Samad serta seluruh narasumber dan Pak Ketua Lon, tua dari kami Forbes. Karena dua waktu hanya 2 menit. Yang pertama saya ingin menyampaikan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR. Kanunnya tidak bermasalah, hanya mungkin ada sedikit hal-hal yang berbeda pemikiran, pendapat karena persoalan yang dihadapi. Sebetulnya kekhususan Aceh ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara amanah konstitusi, Aceh diberikan secara legal menegakkan syariat Islam. Kita menuju kepada penerapan syariat Islam secara kafah. Tidak mungkin orang Aceh menolak penerapan syariat Islam secara kafah, tapi mungkin ada yang belum siap secara menyeluruh. Sama ketika orang mengatakan, oh Anda radikal, saya bilang saya memang radikal dengan agama saya, tapi saya bukan ekstremis. Ketika kita bicara radikal, sebetulnya sesuatu yang kita bicarakan adalah secara menyeluruh, secara kafah. Nah untuk hal itu, Indonesia menginginkan Aceh sebagai pionir. Ada dua yang diterapkan, hukum syariat dan hukum konvensional. Kalau perbankan yang berbasis syariat digunakan di Inggris dan kesuksesannya luar biasa, kenapa kita ragu? Hanya saja perangkat yang harus, jangan kita yang mengikuti pusat, tapi pusat harus ikut kita. OJK, kalau ketika ini disiapkan, maka OJK harus mempersiapkan itu. Jangan sampai ada kendala pengusaha tidak bisa mengakses uangnya di bank syariah. Ketika kita mau menerapkan ini, saya mungkin ingin memberikan solusi saja. Sebetulnya di dalam kanun ada peluang ketika misalnya peraturan gubernur dikeluarkan. Dibesarkan bank syariatnya, masih ada sub-sub konvensional yang masih bisa dibuka. Ketika semua perangkat siap secara total, maka yang konvensional akan hilang. Dulu saya termasuk yang sangat mendorong itu, terutama Bank Aceh. Kita berharap Bank Aceh secara total itu menerapkan bank syariat. Nah, ketika konvensional sudah siap, ini mungkin ada hal-hal yang salah miss dalam pemahaman kanun saja. Nah, mungkin ini harus dibahas secara komprehensif. Baik. Pak Kepala Dinas sebagai orang yang sangat diamanahkan oleh Pak Gubernur, mungkin hal ini benar-benar harus diberikan masukan agar tidak ragu untuk mengeluarkan perbu terhadap LKS ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli. Dua menit untuk Bang Fadil, ya, jauh-jauh dari Jakarta pulang kemari, rakyat Aceh mau mendengarkan apa kata beliau. Ya, silakan Bang Fadil. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi dua poin aja. Yang pertama, Pak Ketua DPRA dan juga ada wakil gubernur di sini, kita ini sebenarnya kan, kami yang di Jakarta juga, ini kan kita konsen untuk bagaimana kekhususan keistimewaan kita ini implementatif semuanya. Banyak sekali masih poin-poin lain yang perlu kita perjuangkan. Ini sudah goal dan sudah kita terapkan. Kenapa Pak ada penolakan di sini? Ini kan sia-sia. Bahwa perjuangan kita, Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang kekhususan pemerintahan Aceh. Ini kita perjuangkan poin-poinnya. Masih banyak, katakanlah sekarang, tentang integrasi zakat pajak, alhamdulillah sudah ada RPP-nya, sudah di-FGD-kan. BPN ke BPA. Masalah banyak masih yang lain. Tapi lupa saya. Nah, ini yang harus kita konsen. Bersama kita eksekutif legislatif di Aceh, kami di sana menyambut, ayo kita perjuangkan. Ini masalah LKS ini sudah selesai. Kita tinggal menerapkan, kenapa ada penolakan? Kita masih banyak perlu tenaga-tenaga, perlu pikiran-pikiran untuk perjuangkan hal lain. Ini kita berbicara pupuk gede, kekhususan ta, MOU ta. Tapi ketika sudah diterapkan di sini, sudah ada, sudah akan diterapkan, mental. Yang mental kan siapa? Kita sendiri. Ini kan sia-sia. Syariat Islam itu anugerah dari Allah diberikan kepada kita. Awal pelaksanaan dulu itu katanya cuman mana Islam kafah, mana Islam kafah, mana syariah kafah. Cuman ngatur pakaian, cuman ngatur cambuk, cuman ngatur. Kita juga mau di Aceh, bank syariah di Aceh nggak ada korupsi di Aceh, ekonomi umat bangkit. Ini sudah melangkah ke situ, minta mundur lagi. Udah dua hal itu aja. Kita perjuangan kita masih panjang. Undang-undang nomor 11 2006 masih banyak poin yang belum implementatif. Dan ini perlu perjuangan bersama, legislatif, eksekutif Aceh dan kita di sana Forbes yang menyambutnya. Yang kedua, ini hal baru. Dan penerapan syariat Islam yang pertama sekali memang banyak dikatakan mana Islam kafahnya. Ini sudah ada peralihan dari dulu hanya masalah pakaian, masalah cambuk segala macam, ini sudah ke muamalah. Ini dimentalkan lagi. Jadi tolong berpikir bagi yang memang menentang ini. Kita Aceh alhamdulillah diberi anugerah luar biasa dari Allah untuk menerapkan syariat Islam. Insyaallah saya yakin semuanya akan Islam, akan syariah pada waktunya insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih, Bang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau bukan marah. Memang itulah suara wakil rakyat yang mewakili banyak rakyatnya. Ya. Pemirsa. Ini susahnya tidak ada iklan, ya. Ya. Adat mekoh rubung, hukum merancung puriah. Adat hanjut berangkaho takung, hukum hanjut berangkah otakih. Saya tidak tahu menerjemahkan dengan apa. Tapi orang Aceh asli tahu pasti itu seperti apa. Kita minta Profesor Dr. Syarizal Abbas untuk menceritakan masalah kekuatan kanun LKS ini dalam perundang-undangan nasional kita, juga nanti menyinggung masalah bagaimana dulu di proses kanun LKS ini sampai goal seperti saat ini. Ya, kita pembahasan tentang kanun ini sampai pada pembahasan beliau, soalnya kita masuk dalam masalah pembahasan teknis. Ya, kepada Profesor Dr. Syarizal Abbas kami persilakan dengan segala hormat. 5 menit dari sekarang. Teng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Profesor Haji Abdul Somad, Bang Nasir Jamil, Ketua DPRA, Ketua Kepala Dinas Syariah Islam, dan sosial ini moderator yang telah memberi waktu 5 menit, teng. Susah juga menyampaikan dalam waktu 5 menit ini. Para ulama, para alim yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Saya karena diberi waktu 5 menit, nanti kalau moderator sudah lihat-lihat manggut-manggut, berarti saya harus berhenti. Pertama, Kanun nomor 11 tahun 2018 itu adalah produk hukum di daerah. Ketika satu kanun dibentuk di daerah, maka paling tidak ada 3 landasan yang harus dimiliki. Pertama, ada landasan filosofisnya. Yang kedua, ada landasan yuridisnya. Dan yang ketiga, ada landasan sosiologisnya. Ketiga landasan ini harus dimiliki oleh satu produk perundang-undangan, termasuk kanun di Aceh itu. Kalau kita mau lihat apa landasan filosofis dari kanun ini ada kaitan dengan sejarah semangat bahwa masyarakat Aceh yakin kalau kita menjalankan ekonomi syariah, itu adalah jalan terbaik untuk mengantarkan kemuliaan, mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Muslim, tapi kepada semua orang. Inilah nilai keadilan yang sesungguhnya filosofi dalam kanun LKS ini. Yang kedua, kanun ini mengandung landasan yuridis yang amat kuat. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Syariah Islam, Ketua DPRA, terus dari Bang Nasir Jamil. Kalau kita urut di dalam hierarki, kanun ini amanah dari perintah undang-undang yang lebih tinggi. Apa itu? Pertama, kalau kita naik ke atas, itu pasal 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekhususan di daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan itu. Kemudian, Undang-Undang 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Itu nomenklatur yang pasti itu. Jadi penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Penyelenggaraan dalam bidang agama, penyelenggaraan dalam bidang pendidikan, dalam bidang adat, dan ini bedanya. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Ini tidak ada di provinsi lain. Jadi ulama di Aceh itu punya peran di dalam penetapan kebijakan daerah. Jadi tidak boleh ada kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan syariat, kalau tidak ada keterlibatan daripada ulama. Itu dasar yang kuat. Itu amanah konstitusional. Undang-Undang 4499 itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang memberikan keistimewaan kepada Aceh. Ditambah lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ini bukan pemerintah ya, pemerintahan Aceh. Ini harus clear ini, nomenklatur ini. Nah, dalam pasal 125 itu disebut bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Disebut lagi dalam ayat selanjutnya, pelaksanaan syariat itu meliputi bidang ibadah, ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga, bidang muamalah, Nah, ini sudah. Itu nomenklatur disebut dalam undang-undang. Bahasa undang-undang itu. Mu'amalah. Jinayah, qadha, tarbiyah, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan ini semua disebut diatur dengan kanun Aceh. Tak ada persoalan di dalam konstitusional itu, di dalam dasar yuridis itu. Cukup kuat. Oleh karena itu, kanun ini harus difahami dalam perspektif kekhususan dan keistimewaan. Dan Aceh memang memiliki hal yang seperti itu. Contoh dalam konteks jinayah. Itu ketentuan norma hukum dalam kanun jinayah itu berbeda dengan norma hukum pidana secara nasional. Saya beri contoh lagi. Kewenangan, ya ini ada kaitan dengan kelembagaan, Pak Ketua. Mahkamah Syariah itu pemegang kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman, tapi di Aceh ini punya kekhususan dan kewenangan. Itu kan institusi negara yang besar, institusi pusat. Pengadilan agama di provinsi lain tak boleh mengadili perkara jinayah, Prof. Abdul Somad. Tapi di Aceh boleh. Itu dia. Spesial, khusus. Maka saya sering sebut, Aceh itu memiliki keistimewaan dan kekhususan. Istimewa ada provinsi. Yogyakarta istimewa dia. Kekhususan ada provinsi lain. Daerah di provinsi Papua daerah khusus. Aceh itu harus dua dia. Keistimewaan dan kekhususan. Kalau enggak ada dua, sakit kepala orang Aceh itu. Jadi seperti itu. Ya Ustaz. Jadi harus dua dia. Karena terletaknya di ujung Pulau Sumatera. Saya ingin sampaikan lagi sedikit lagi yang sering dipersoalkan. Isi atau materi muatan dalam kanun LKS itu adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma yang dimuat itu adalah norma amanah konstitusional dan dia memiliki tiga landasan tadi. Landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan sosiologis apa? Kehendak masyarakat kita sekarang ini ingin agar syariat Islam dalam aspek ekonomi itu wujud di Aceh secara menyeluruh. Bahwa kita memerlukan waktu, ya. Kita memerlukan proses, ya. Kita memerlukan edukasi dan literasi, ya. Tapi kita diberi waktu. Ini kanun ini berlaku ini berdasarkan ketentuan itu 9 Januari 2019. 4 Januari 2019. Artinya dia akan berakhir 3 tahun sejak diundangkan. Nah, kalau begitu kadang masih ada waktu untuk dilakukan edukasi, dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan teman-teman di lembaga keuangan, perbankan, sekarang sudah berusaha untuk melakukan perubahan itu. Kalau konversi Bank Aceh itu 2016, sebelum lahir kanun ini sudah dilakukan konversi itu. Kenapa bisa begitu? Karena amanah Undang-Undang 11/2006. Karena kita komitmen, pemegang saham itu pemerintah. Kalau gubernur komitmen, bupati wali kota komitmen sebagai pemegang saham, berubahlah dia dari konvensional menjadi syariah. Dan banyak orang juga dulu ragu, apakah ini bisa meningkatkan produktivitas atau bahkan turun? Apakah akan dampak rush misalnya? Ternyata tidak. Ini sudah dibuktikan oleh Bank Aceh. Bahkan hasil rapat kerja kemarin saya lihat itu pendapatannya sudah meningkat, bukan menurun, Ustaz. Jadi itu sebagai salah satu bukti yang menandakan ternyata kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita serius, kalau kita melakukan edukasi, kita lakukan perbaikan, tidak ada yang menyebabkan sistem ekonomi syariah itu yang membuat dia degradasi dalam konteks kembangan ekonomi nasional. Tidak. Saya ingat betul kenapa Indonesia itu membuat dual banking system. Kenapa kebijakan nasional seperti itu? Karena tidak mampu sistem ekonomi konvensional itu bisa bertahan. Maka dibukalah yang disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah 21/2008. Karena itu sudah puluhan tahun kita berada dalam sistem konvensional, sedikit datang badai Ustaz, rontok dia, fundamental ekonomi kita tidak kuat. Transaksi kita tidak kuat, ekonomi kita tidak kuat. Syariah tidak mau dia transaksi itu yang sifatnya tidak konkret, tidak real. Itu terbuka, transparan, adil. dan tidak ada semua orang yang tidak mau yang namanya keadilan itu. Saya pikir itu saja, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Al-Mukarram atas waktunya. Ini sudah lewat, kalau sudah lihat-lihat kan sudah harus berhenti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya, betul-betul merancung purih ya, apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Syahrizal Abbas. Ya. Ini adalah menutup seksi pertama, kita bicara tentang masalah kanun, undang-undang, dasar, dan semuanya daripada kanun LKS. Kalau pemirsa di rumah tidak begitu paham tentang masalah pembicaraan kita tadi, itulah yang kita tidak paham selama ini, itu yang menjadi pekerjaan bapak-bapak, profesor-profesor, dan wakil-wakil kita. Nah, inilah yang disibukkan, inilah kancah di mana mereka berjuang. Demi apa? Mewujudkan kemaslahatan rakyat yang dekat dengan syariat Islam, berasaskan Islam. Nah, baik, tadi sudah disinggung sedikit tentang single financial system ya, ataupun dual financial system. Insyaallah ini kita akan dengar selanjutnya tentang permasalahan bagaimana keunggulan daripada sistem keuangan syariah ini ya. Kita akan minta kepada guru besar kita Profesor Dr. Sabri Abdul Majid yang hadir bersama dengan kita. Ini banyak yang meragukan tentang masalah kalau single financial system itu bisa bertahan nggak, bisa memberikan, mampu menjamin tidak tentang permasalahan keuangan kita. Nah, jadi apa dampak daripada di Aceh ini dengan hanya menganut syariat saja? Ya, sistem keuangan syariat tidak ada konvensional. Bagaimana dampaknya ini terhadap ekonomi kita dan Aceh? Ini yang betul-betul menggetarkan banyak pengusaha kita. Takut bagaimana ini? Ya, mungkin kepada Bapak Profesor Dr. Sabri Abdul Majid kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insanu ma lam ya'lam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Mungkin ciri khas profesor kalau berbicara susah untuk berhenti. Ya, mudah-mudahan tidak untuk profesor junior. Bapak Profesor Dr. Abdul Samad yang kami muliakan, Pak UAS, saya kawan dekatnya Ustadz Mustafa Umar dan juga Dr. Lukman Syarif. Karena UAS sangat sering menyebutkan dua tokoh ini dalam berbagai ceramah beliau. Sangat beruntung dilahirkan di Aceh, karena Aceh banyak menorehkan model-model pelaksanaan syariat Islam. Mungkin saya sebelum merespon ya, saya pikir kan sangat berat kalau kita tidak menjadikan kanun ini segera diimplementasi untuk mempertanggungjawabkan kepada anak cucu nanti. Karena Aceh itu istimewa, tapi istimewanya tidak berisi. Seharusnya istimewa ini harus segera diisi dengan implementasi kanun LKS. Banyak ya yang menuding bahwa kita perlu melaksanakan sistem keuangan dalam bentuk paralel. Sistem ekonomi syariah bersamaan dengan sistem konvensional. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa sistem ini dilakukan? Ini sebenarnya karena dia masih dalam proses perubahan. Ketika orang ingin bergerak menuju ke satu sistem-sistem yang paling ideal, karena inilah sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bukan hanya mendukung ya, bukan hanya berlaku adil untuk para nasabah, para golongan menengah ke bawah, tapi juga dia akan berlaku adil bagi perbankan atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Sebenarnya ya, ketika kita sudah mampu melaksanakan single system, sistem ekonomi syariah, dan Aceh ya punya kekuatan untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk kita menggunakan dua sistem yang berbeda. Bukti empiris menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan konvensional ini banyak sekali sebenarnya yang bermasalah. Banyak sekali yang goyah ketika krisis dan sebagainya. Tapi perbankan syariah karena dia mengusung nilai-nilai keadilan, dia tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan syariah, maka sistem ini sebenarnya sistem yang paling unggul. Nah, kalau saya melihat sebenarnya ya, karena ini tadi kita berbicara tentang literasi, pemahaman tentang keuangan syariah. Karena kita salah memahami ekonomi syariah, maka kadang-kadang kita memiliki kesimpulan yang keliru. Kalau kita lihat ketika ya dunia Islam itu luar biasa berada dalam masa kejayaan, Barat itu berada dalam kegelapan, kemudian Barat itu ya masa pencerahan, Barat itu bangkit, sehingga Barat menyimpulkan bahwa mereka itu pernah mundur terbelakang karena agama. Sehingga mereka memisahkan agama dalam kehidupan, mereka menuding agama itu penghambat pembangunan, agama itu penghambat ekspor, agama itu penghambat investasi. Nah ini sebenarnya tudingan-tudingan sekuler. Banyak tulisan-tulisan kemudian lahir, misalnya berbicara, "Is Islam an obstacle for economic development?" George Cliff, 1970-an. Banyak yang menuding bahwa Islam adalah penghambat pembangunan. Tanpa kita sadari, wacana ini muncul dalam masyarakat kita. Sehingga mengatakan bahwa kalau kita melakukan transaksi dengan bank syariah, kita bermasalah kalau negara tujuan tidak ada bank syariah, akan mahal dan sebagainya. Padahal tidak demikian, karena yang menentukan transaksi itu bukan antar apakah dia jenis bank syariah bukan syariah, tetapi sebenarnya yang menentukan adalah termasuk ya nilai kurs, ya termasuk biaya transaksi. Tidak ada kaitan dengan dia syariah atau bukan syariah. Maka tadi saya sangat sepakat ya dengan Bu Eliza ya, ketika dunia Barat, ketika daerah-daerah lain, bahkan kabupaten kota berlomba-lomba untuk melaksanakan syariat Islam. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya di Aceh, perbankan syariah mereka sudah sangat siap untuk ya menyambut LKS ini sendiri. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar dan bahkan kita pahami pemerintah ya sudah membuat kebijakan untuk menggabungkan 3 bank BUM syariah, BNI syariah, Bank Mandiri syariah, kemudian BRI syariah menjadi satu bank besar. Maka tidak ada alasan bahwa bank syariah ini adalah bank yang tidak mampu ya memberi fasilitas atau tidak mampu memberi pelayanan yang berkualitas dan juga untuk fasilitas ekspor. Nah, saya memang mungkin dalam tulisan-tulisan ya agak sedikit ini, mungkin ketika termasuk Pak Kepala Dinas tadi mengatakan beliau membaca katanya bergetar. Karena memang ada kawan mengatakan, nih bang ini kalau kita naikkan ini gubernur kayaknya ini sepertinya gubernur kayaknya apa ya, artinya bahasanya ini gubernur sakit ule. Nah sebenarnya apa ya, kenapa kita mengkritisi itu, kenapa saya harus mengkritisi itu? Karena saya memahami dan saya sangat sayang pada pemimpin. Karena kalau beliau melakukan itu maka saya pikir beliau akan meninggalkan warisan yang sangat tidak baik. Ya mungkin bukan sedekah jariah ya, mungkin apa ya, ya artinya beliau meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Maka karena rasa cintanya kami pada beliau, pada pemimpin, bahkan juga ya kawan-kawan praktisi perbankan mengatakan kok kami sudah siap, kami sudah habis-habisan, sudah all out, sudah mengeluarkan ya energi, biaya dan sebagainya, kami sudah siap, tetapi kenapa tiba-tiba muncul draft? Ya draft akan ada penundaan. Penundaannya juga 2026. Kenapa harus 2026? Siapa gubernur ke depan? Maunya kalau seorang gubernur ingin menunda, mungkin menunda sehingga akhir periode beliau. Ya kalau 2026, ini kan memindahkan tanggung jawab ke pemimpin Aceh ke depannya tidak jelas. Sehingga saya sendiri menulis di situ, apakah beliau sanggup bertanggung jawab kalau ini tidak diimplementasikan? Ternyata ya, seseorang itu ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya ya, kalau kita memahami dosa riba, sebenarnya saya pikir bahasa yang saya sampaikan itu saya pikir bahasa-bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat lembut. Saya pernah menyampaikan ya di hadapan Abu Mudi, bahasa saya agak keras. Saya pikir Ustadz bahasa orang Aceh, saya pikir makian ya, makian yang paling sakit itu makian orang Aceh. Paling sakit makian orang Aceh dibandingkan makian orang Barat. Maka ya, hadis sahih menyebutkan bahwa orang yang makan riba itu adalah seperti, ya dosa minimal itu seperti seseorang itu berzina dengan ibunya. Coba kata berzina itu kita terjemahkan dalam bahasa Aceh itu apa? Apa itu dalam bahasa Aceh? Sangat sakit itu. Karena kalau orang Aceh sudah berkelahi, sudah marah, itu yang keluar Ustaz. Kalau itu keluar biasanya apa yang ada di depan, apa batu, kayu itu akan dilempar karena begitu marahnya. Tetapi ketika Allah Islam menyebutkan orang makan riba itu seperti itu, kenapa mereka diam? Kenapa mereka menganggap bahwa perkataan-perkataan yang disebutkan oleh sesama kawan itu dianggap perkataan yang lembut? Ya, nah sebenarnya kalau kita memahami ya dosanya riba itu saya pikir akan sangat luar biasa. Nah, kemudian mungkin ada ya segelintir masyarakat kita yang sudah begitu lama membina kemesraan, begitu mesra dengan lembaga-lembaga konvensional sehingga mereka mengatakan, oh kami tidak belum sanggup untuk berpisah, maka perlu hadir dua-duanya. Sehingga saya sempat menulis, apakah karena di hari akhirat kelak itu akan ada surga dan neraka, maka di dunia sekarang kita perlu konvensional dan juga perlu perbankan syariah. Ya, nah kemudian ya mungkin yang terakhir ya, ini karena Ustadz ya sudah nampak sinyal ya. Nah ketika ya kita meragukan tentang perbankan syariah, saya pikir dengan merujuk pada ya surat ya Al-Maidah ayat yang terakhir sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, telah kucukupkan nikmat kepadamu ya, dan telah kurizai ya Islam sebagai agamamu. Nah artinya ketika Allah mengatakan Islam itu adalah agama yang sempurna, maka kalau lembaga keuangan syariah ini dilaksanakan dengan sempurna, maka keadilan itu akan wujud. Karena di Aceh tingkat kemiskinan masih tinggi, disparitas pendapatan masih tinggi, Otsus ternyata belum mampu ya menjadikan masyarakat Aceh ini lebih kaya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat di level nasional. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan jawaban dari Guru Besar Unsyah Profesor Dr. Sabri Abdul Majid. Beliau dari Unsyah, tapi ayat hadisnya lancar. Nah, itulah bedanya Ustadz yang di luar dengan yang di Aceh ya. Umum beliau, tetapi ini kuat hayat dan hadisnya. Nah, pemirsa, kita ingin membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan tentang kanun syariat itu atau perbankan syariat itu sanggup menjawab. Tapi sebelumnya kita minta kepada pengusaha ini yang hadir di sini. Nah, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan yang dikhawatirkan dengan single financial system, khususnya dengan perbankan syariah ini tidak ada konvensional? Supaya kita jujur ya. Silakan pengusaha kita di sini ya, yang mungkin ingin berbicara, ya silakan. Nanti insya Allah siap-siap Bapak Sugito ya, untuk mendengarkan baik-baik bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini keluh kesah mereka ya. Kita ingin mendengarkan dari semua pihak keluh kesah mereka itu apa. Nah, tidak formatif saja. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Putra Kamsa. Terima kasih atas waktunya. Saya izinkan sebentar memperkenalkan diri. Riwayat pekerjaan, tahun 95 saya bergabung dengan Bank Dagang Negara BDN di Jakarta, itu bank konvensional. Kemudian tahun 98 Mekjak jadi bank mandiri. Tahun 2000 kami buka Bank Syariah Mandiri di Banda Aceh, dan pada saat itu dirutnya Pak C.W. Nelo, beliau itu kalau gak salah saya Katolik, tapi sangat mendukung pendirian Bank Syariah. Sehingga Bank Syariah ini dikasih gedung yang bagus di depan Masjid Raya. Kemudian tahun 2008 saya resign dengan kawan-kawan. Di sini juga ada Bang Zepo Jara dan beberapa orang teman-teman mendirikan Indonesian Islamic Business Forum di bawah binaan Ustaz Yasin Yusuf. Alhamdulillah. Yang saya pahami sejak dari bank konvensional, kemudian bekerja di Bank Syariah dan menjadi pengusaha, sebetulnya tidak ada satupun kendala dalam hal transaksional. Kemudian dalam seminggu ini saya mendengar ada beberapa isu, misalnya LC menurun, letter of credit. LC ini kan antara kepentingan pembeli atau importer yang ingin mendapatkan barangnya duluan dengan eksportir yang ingin uangnya duluan pembayaran. Sehingga jadilah dokumen LC itu. Nah, yang saya tahu di Aceh memang kecil sekali LC. Tapi dalam 2 tahun ini, LC di seluruh dunia termasuk Eropa juga menurun. Kenapa? Salah satu sebabnya LC itu ribet. Ada pemeriksaan dokumen, ada advising bank, negosiasi bank, dan lain-lain. Ada beberapa pihak. Dan kalau ada bank koresponden yang tidak melakukan kemitraan, maka ini akan sulit. Sekarang muncul online shop seperti Alibaba. Maka beberapa pengusaha yang memesan mesin, itu cukup dengan online shop saja di Alibaba, mesinnya dikirim, uangnya ditahan nama mereka. Kalau nanti pihak pembeli sudah menyatakan oke, confirm, baru dibayar. Jadi transfer pricing ini menyebabkan LC itu turun. Jadi isu LC itu tidak benar kalau menurut pemahaman kami para pengusaha. Yang kedua adanya capital outflow, uang keluar dari Aceh. Setahu kami sejak masa tsunami ada 40 triliun dana yang kucurkan di Aceh dari berbagai macam sumber dan semuanya lari keluar ke Aceh. Ini salah satu sebab adalah Aceh bukan daerah produksi. Jadi kalau kita beli ATK dan lain-lain, di mana pabriknya? Kalau di Medan, ya ke Medan transfernya. Di pedagang ke Medan. Beli kendaraan ke luar Aceh juga. Beli pakaian begitu juga. Belanja pemerintah juga transfer keluar. Jadi capital outflow itu bukan disebabkan karena perbankan syariah. Dari sejak konvensional sudah ada pas masa tsunami, uang keluar dari Aceh ini disebabkan peran kita yang kurang. Para pengusaha misalnya asosiasi terkait seperti Kadin, harusnya Kadin bisa menciptakan beberapa sektor produksi yang ada di Aceh. Demikian, terus dalam pelaksanaannya kami dengan kawan-kawan merasakan beberapa kawan-kawan hijrah dari bank konvensional ke syariah. Nanti bisa diterangkan juga pengalaman ada hadir Bang Saiful Jahra. Beliau dia punya satu usaha, dua, tiga, menjadi usaha besar lah kalau untuk bahan bangunan di Aceh, pada saat ini di Banda Aceh. Jadi saya dengar pengalaman-pengalaman di beliau, karena kebetulan kami ada membentuk Asosiasi Indonesia Islamic Business Forum. Usaha lebih maju dan berkah insya Allah. Terakhir saya ingin sampaikan satu pesan, karena kami selama ini juga berjuang di lapangan, ada di bawah binaan Ustaz Yassin Yusuf, Ustaz Masrul Aidi, Muslim Basah ada di sini juga. Pesan kami, jangan dibiarkan lama bank konvensional di Aceh. Kenapa? Dulu pada tahun 2000 saat kami buka bank syariah mandiri di Aceh, ada satu orang rentenir di pasar Aceh, itu marganya Silitonga, perempuan, punya dana 8 miliar di bank syariah mandiri. Saya panggil staf saya waktu itu, ini ada hadir juga Pak Firman dari bank syariah mandiri, Ibu Neng namanya, beliau sudah almarhum, ini mohon waktu sebentar, ingin saya sampaikan pengalaman ini. Jadi saya tanya Ibu Neng, ini dananya kok besar sekali, apa aktivitasnya? Kata beliau, Bank 47. Jadi beliau tidak mau pindah, tetap masih ingin di bank syariah mandiri pada waktu itu, gedungnya gedung BDN, karena posisinya di depan pasar Aceh. Saya jumpai si nasabahnya, saya bilang enggak bisa. Pilihannya dua. Kamu masuk Islam, hentikan pekerjaannya, baru boleh di sini. Tapi akhirnya beliau pindah ke Bank Mandiri. Beberapa tahun kemudian, kami di IBF membentuk Baitul Miskat. Tujuan utama adalah memberantas rentenir di pasar-pasar. Kenapa? Karena beberapa teman-teman saat belanja di pasar melihat banyak sekali rentenir di pasar. Jadi pada tahun 2000 itu, sebagian besar dari Medan. Mohon maaf, orang Batak. Dan bisa jadi non-muslim yang jadi rentenir. Tapi dalam 4 tahun terakhir ini, sudah banyak orang Aceh jadi rentenir di pasar-pasar. Mungkin bapak-bapak, guru-guru kami, sekali-sekali bisa masuk ke pasar. Kami sering di Pasar Lam Baru setiap minggu, kami bantu nyak-nyak pedagang-pedagang kecil, supaya mereka terbebas dari riba. Dan itu jumlahnya, di Pasar Lam Baru saja 28 lebih orang, baik perseorangan maupun koperasi. Belum lagi, dan mulai ini kami masuk ke Pasar Penayung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan biarkan lagi bank konvensional ini terlalu lama beroperasi di Aceh. Terima kasih. Akan lahir rentenir-rentenir baru nantinya. Demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Putra Khamsa, itu adalah salah satu pengalaman beliau ya, dari hijrah dari konvensional menuju ke syariah. Ternyata tidak ada kendala di sana. Baik, kita minta kepada Bapak Sugito sebagai Ketua ASBISINDO untuk sebenarnya yang banyak dikeluhkan oleh orang yang takut bank konvensional ini tidak beroperasi lagi di Aceh, untuk pengusaha kita, investor kita, KUR yang katanya masih bersama konvensional, begitu juga dengan perkara-perkara bantuan sosial dan yang lain. Bagaimana sebenarnya dan apa saja teknis yang selama ini dikeluhkan dan bagaimana kemampuan bank syariah kita kalau memang konvensional sudah gulung tikar, gertuk bahasa orang Aceh, ya? Gimana itu? Silakan kepada Bapak Sugito, 5 menit dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Abdul Somad, para moderator, Pak Kadis Syariat Islam, Ketua DPRA, Ketua Forbes DPR RI DPD RI Aceh, kemudian Bapak Moderator, bahwa ASBISINDO itu Asosiasi Bank Syariah Indonesia untuk Aceh, itu memiliki 22 entitas, bahwa 12 itu terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sementara 10 itu terdiri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selama ini kita sebut BPRS. Kondisinya bahwa yang dikeluhkan oleh pengusaha sebenarnya, sebagaimana draft yang selama ini juga beredar, bank syariah tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengusaha. Sebenarnya itu intinya, Prof. Ya. Tapi sebenarnya alasan-alasan itu yang kami lihat kondisinya juga tidak seperti sebagaimana realita yang mereka sampaikan. Bahwa bank syariah zaman now, ya, ini bank syariah zaman now itu beda dengan bank syariah zaman old. Ya. Jadi bank syariah saat ini produknya sangat kompetitif, sangat lengkap. Nanti bisa disampaikan oleh sahabat kami dari BNI Syariah, Pak Imawan, dengan Pak Firman dari BSN, Bank Syariah Mandiri. Sangat lengkap. Dan tidak ada alasan bahwa kanun LKS ini untuk ditunda. Tidak ada alasan sedikit pun. Untuk apa ketakutan bahwa pengusaha tidak bisa difasilitasi oleh bank syariah? Produk semua lengkap, dana lengkap, produk pembiayaan lengkap, LC. Itu kan hanya alasan-alasan yang menurut kami sengaja ditaburkan supaya ada peluang untuk bisa ditunda. Ya. Jadi artinya bahwa bank syariah saat ini sudah sangat siap dan tidak ada bahasa untuk tunda, tidak ada. Ini harus jalan. Dan tidak usah, Prof. Tidak usah dual bank system, itu tidak usah. Cukup satu. Dan kita harus yakin dengan bank syariah. Ya, harus yakin kondisinya. Bahwa 3 bank BUMN yang saat ini sedang melakukan konversi itu sudah sangat-sangat concern melaksanakan amanah kanun LKS. Sudah proses 90%. Asetnya sudah, gedungnya sudah dialihkan. Pembiayaan dana pihak ketiga sedang proses. Yang saat ini sedang dalam proses lebih kurang 90%, tinggal 10%. Ada waktu 1 tahun lagi yang akan datang. Karyawannya sudah juga dipastikan dia mengikuti pindah ke bank syariah atau pilih bank konvensional untuk hijrah dari Aceh. Itu sudah ada catatan semua. Tinggal spin off-nya saja. Dan ini sudah, datanya sudah valid. Nah, kalau ini ditunda kemudian ke belakang, apa alasan? Sementara bank syariah sudah siap, produknya sudah lengkap, kanun LKS saat ini sedang dijalankan 90% sudah siap. Kemarin ada bahasa bahwa asuransi juga belum siap. Saya sudah tanya sama Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, mereka juga 90% sudah selesai, tinggal 10%. Ada waktu 1 tahun kemudian. Ya, jadi tidak ada alasan dengan kondisi upaya bank BUMN 3 tadi yang sudah melaksanakan proses 90%, dengan sumber dana yang sudah keluar sangat jauh, sudah sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dijalankan. Tidak ada alasan untuk ditunda, bahkan dievaluasi. Kita jalankan saja sampai kanun ini berakhir, sampai Juni, Januari 2022. Kita jalankan saja. Jadi nanti untuk produk, saya pikir sangat lengkap ya, yang diisukan biaya mahal. Bank-bank syariah sekarang sudah punya produk mobil banking gratis. LC tinggal pilih ya, bank garansi tinggal pilih. Pengusaha besar kok bahasanya 10.000 20.000. Cari keberkahan dong. Ya kan? Jangan 10 20.000 transfer. Transfer mobil banking banyak bank-bank syariah yang sudah gratis. Berapalah kita transfer untuk anak kita? Paling cuma 5 juta, 10 juta. Ada mungkin kita transfer ke anak kita di Jakarta 100 juta. RTGS biayanya cuma 30 ribu. Masa kita punya uang miliaran 30 ribu berhitung? Cari berkahnya dong. Ya. Baik. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti teman-teman ya, kita baik. Dari bank-bank untuk sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Sugito sebagai Ketua ASBI Sindo, Asosiasi Bank Syariah Aceh ini di Aceh, telah mengatakan, telah menjamin, artinya bahwa semua ada layanannya di bank syariah. Tetapi secara teknisnya mungkin di sini ada langsung kita tanya kepada bank BSM, di sini ada Bang Firman Syah yang hadir ya. Apakah betul, apakah tadi cuma mengecat langit saja begitu bahasa orang Aceh? Izin, ya. Sebelum dilanjutkan mungkin ya? Mungkin bisa ada penjelasan. Yang saya maksud tadi ada kendala teknis sedikit. Katakanlah misalnya kita tidak bicara tentang pengusaha. Ya. Tapi saya di Komisi 10 ada memberikan beasiswa ya. Untuk nah, mohon didengarkan oleh pihak bank ini. Ada beasiswa untuk dari SD sampai dengan SMA bahkan KIP kuliah. Betul. Itu disalurkan melalui bank BRI dan BNI. Nah, kalau kondisi dana dari pusat itu nanti disalurkan melalui bank konvensional ini, solusinya untuk Aceh bagaimana gitu. Termasuk dana KUR. Dana KUR itu kan transfernya juga ke bank konvensional. Nah ini bagaimana? Mungkin sekaligus bisa ya, jelasin. Bagus, alhamdulillah. Ya, pertanyaan langsung ini bukan cuma dari pengusaha, langsung ini dari Ibu DPR RI yang memang menjalani bidang pendidikan, Ibu Eliza di Komisi 10, ya, ngurus masalah beasiswa. Ya, ini betul hajat-hajat untuk anak-anak kita yang fakir. Ya, silakan untuk bank ada BSM dan juga siapa dari bank? BRI ya juga ya, silakan tolong kasih mic-nya pada Bang Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Abdul Somad dan seluruh narasumber serta yang hadir di hotel ini pada malam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bank Syariah Mandiri. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama adalah progres konversi. Jadi sampai dengan posisi hari ini alhamdulillah untuk konversi baik itu kredit atau pembiayaan maupun dana pihak ketiga telah mencapai 90%. Untuk Mandiri Group sendiri proses ini baru kami mulai pelaksanaan konversinya itu sejak 27 Januari 2020 ini. Jadi praktis 10 bulan alhamdulillah telah bisa diselesaikan 90%. Dan kemudian perlu kami sampaikan juga dalam pelaksanaan konversi tersebut seluruhnya terlebih dahulu atas persetujuan nasabah. Jadi tidak ada yang dipindahkan dari konvensional ke syariah tanpa persetujuan nasabah. Dan kemudian khusus di Mandiri ya, di Mandiri Group, kami lakukan itu secara take over satu persatu. Jadi ini bisa kita menilai. Pertama poinnya adalah ini disetujui oleh nasabah, kemudian lakukan proses take over satu persatu. Dan dalam waktu singkat, artinya apa? Sejauh ini sebagian besar masyarakat, khususnya nasabah Bank Mandiri yang kami konversi itu fine-fine saja untuk konversi ke Mandiri Syariah. Tapi bukan kami menutup diri, banyak PR yang harus kita selesaikan juga. Nah, selama proses konversi itu berjalan, kami banyak menerima masukan-masukan daripada nasabah. Dan juga yang hasil kami identifikasi di lapangan, ada beberapa produk baru, layanan yang tadinya tidak ada di bank syariah, alhamdulillah dalam waktu cepat itu bisa kita tambahkan produk-produk tersebut. Contoh beberapa produk yang tadinya tidak ada di bank syariah, misalkan di untuk pengusaha adalah tabungan bisnis. Nah, itu di launching pertama kali di Bank Syariah Mandiri Aceh, dan alhamdulillah mulai 2 bulan belakangan telah bisa di launching untuk seluruh cabang Bank Syariah Mandiri seluruh Indonesia. Jadi kami bikin fiturnya persis sama dengan tabungan bisnisnya Bank Mandiri. Jadi itu free seluruh biaya RTGS, SKN, kemudian limit transaksinya besar seperti persis kayak di Bank Mandiri limit transaksi hariannya. Kemudian juga biasanya di tabung bisnis itu ada uraian transaksi. Jadi berbeda dengan tabungan biasa. Jadi transaksinya apa, deskripsinya itu ada. Itu bisa dimanfaatkan. Kemudian beberapa lagi adalah beberapa BUMN juga. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa BUMN pun itu juga menyambut baik pelaksanaan konon. Nah, yang pertama merespon itu adalah Pertamina. Jadi selama ini kami bertahun-tahun selalu memprospek Pertamina menjadi nasabah supaya kami bisa menjadi salah satu bank persepsinya Pertamina. Itu tidak berhasil. Baik di sisi Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, nanti Pak Himawan bisa tambahkan, tidak tembus. Karena konon ini Pertamina punya bisnis di Aceh, alhamdulillah Bank Syariah diberikan kesempatan menjadi bank persepsi Pertamina, dan kemudian kami create produknya, di kami namanya MSPP. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Jadi saat ini sudah berjalan, sudah banyak pengusaha-pengusaha SPBU telah memanfaatkan layanan Pertamina di kami. Kemudian juga banyak lagi, terakhir ini adalah BPJS Tenaga Kerja, yang tadinya kita belum bisa melakukan pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah insyaallah dalam minggu ini kita akan launching untuk pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Banyak lagi yang lain, termasuk juga penyediaan-penyediaan infrastruktur seperti Bank Mandiri itu memindahkan ATM store tariknya keluar Aceh. Sebenarnya memberi tantangan juga buat kita, buat Bank Syariah Mandiri untuk mempercepat layanan itu. Tujuannya itu, dan alhamdulillah saat ini kita sudah menghadirkan layanan ATM store tarik di Aceh juga. Memang untuk tahun ini kita baru adakan 8 mesin, insya Allah tahun depan kita akan tambah. Mudah-mudahan untuk seluruh Aceh bisa terlayani dengan ATM store tarik. Kemudian saat ini juga kita telah melakukan konversi edisi Bank Mandiri menjadi BSM. Jadi kita hanya mengganti nomor rekening merchant menjadi rekening Mandiri Syariah. Apabila ada nasabah Bank Mandiri bertransaksi di edisi itu, tidak akan dikenakan biaya. Jadi tetap seperti nasabah Mandiri transaksi. Jadi bisa aja misalnya nasabah Mandiri transaksi di situ, tidak akan ada tambahan biaya apapun. Nah, jadi itu juga kemudian juga konversi ATM-nya Bank Mandiri. Nah, terkait dengan beberapa produk seperti KUR di BRI Syariah itu sudah berjalan KUR-nya. Bank Syariah Mandiri, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan dari OJK itu di bulan Oktober kemarin. Saat ini kami telah baru saja lulus UAT dari Kementerian karena ada sistem yang harus dikembangkan dengan kementerian untuk KUR, dan insya Allah BSM akan launching produk KUR-nya Januari 2021. Itu sudah live seluruh Indonesia, tidak hanya Aceh. Nah, kemudian terkait dengan bantuan. Beberapa kalau sifatnya lokal, misalkan Unsyiah gitu ya, beasiswa dari Unsyiah itu sudah berjalan di Bank Syariah Mandiri saat ini. Tapi yang dari kementerian, yang sifatnya bantuan non-tunai, ini juga menjadi pembahasan baru-baru ini, karena saat ini semua bantuan kalau di Aceh ini sebagian besar BRI yang melaksanakan untuk dana-dana bantuan dari Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lainnya untuk yang sifatnya non-tunai. Nah, insya Allah karena itu ada sistem juga yang harus dikembangkan di kementerian. Jadi kalau hanya sekedar transfer aja mestinya bisa di Bank Syariah, nggak ada soal, tapi ada sistem yang harus dikembangkan terkait dengan pelaporan jadi host dengan kementerian. Insya Allah akan launching di kita di Maret 2021. Jadi nggak pakai lama Pak, insya Allah Maret 2021 itu untuk penyaluran bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lainnya sudah bisa di Bank Syariah, nantinya di Bank Syariah Indonesia. Dan insya Allah nanti kami 1 Februari 2021 ini juga akan jalan merger 3 bank secara sistem itu yang akan dipakai nanti sistemnya Bank Syariah Mandiri di bank ini. Kemudian nanti secara produk nanti itu gabungan produk dari 3 bank ini. Artinya bank ini nanti akan jauh lebih kaya secara produk dan layanan. Ya. Mudah-mudahan seperti itu singkat. Mungkin sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung daripada BSM Aceh langsung menjawab Bang Firman Syah tentang masalah teknis ya. Apa selanjutnya? Ini Bapak OJK kita terhubung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yusri? Alhamdulillah. Dari awal mengikuti terus. Alhamdulillah Pak Yusri. Ya, terima kasih atas tanggung jawab Bang Yusri. Sudah jauh-jauh masih tetap memantau walaupun dalam kondisi sedang berlibur bersama dengan keluarga. Nah, Bang Yusri sedikit kami minta pendapat dari Bang Yusri selaku OJK di Aceh ya. Ini apa perspektif OJK ini? Sebagaimana pertama tadi ada nama disebutkan oleh Bapak Kadis kita ada terjadi sedikit perbincangan ingin ada perubahan sedikit daripada kanun ini, tapi baru saat ini terjadi. Mungkin juga Pak Yusri mengikuti ini. Nah, melihat daripada diskusi kita di sini dari alim ulama kita, profesor kita, berdua praktisi dari bank, bagaimana perspektif OJK menilai kelangsungan kanun LKS kita di Aceh ini untuk ke depannya? Silakan Bang Yusri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Ustaz Maulana Abdul Somad rindu sebenarnya saya bisa duduk di samping Pak Ustaz ini, bisa berdiskusi bersama untuk Aceh. Dan Bang Nasir Jamil, saya sapa Bang Nasir saja, karena memang Aceh itu akrab dengan kata-kata abang, kakak, dan segala macam. Lalu ada Bang Dahlan, Ketua DPRA, Bang MK, sahabat saya dari Dinas Syariah, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta dari dialog hari ini. Alhamdulillah kami dari OJK sebagaimana diinformasikan 2 hari yang lalu bahwa akan ada dialog tentang berbicara tentang sampai sejauh mana kanun ini sudah diimplementasikan. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan terkait dengan peran dan tugas OJK itu ada 4 hal Bapak-Bapak dan Ibu. Pertama tugas dan fungsi OJK kaitannya dengan kanun. Lalu yang kedua implementasi yang sudah dilakukan oleh seluruh industri jasa keuangan di Provinsi Aceh, dan yang ketiga adalah permasalahan yang masih sedang terjadi akibat bisnis proses, dan yang keempat adalah solusi yang mungkin bisa kita tawarkan. Terkait dengan tugas dan fungsi OJK, bahwa OJK itu akan mendorong dan mendukung sepenuhnya kan, itu sudah menjadi keputusan pemerintah daerah, dan kami dari OJK siap untuk melakukan supporting, kita akan melakukan pengawalan untuk itu. Tidak usah diragukan, karena OJK memang hadir untuk itu. Yang kedua, bahwa tugas dan fungsi OJK adalah mengawal proses peralihan sistem yang sedang dilakukan oleh teman-teman industri jasa keuangan. Kita tahu bahwa peralihan sistem ini bukan hal yang gampang. Berbicara sistem, berbicara aset, berbicara nasabah, berbicara perjanjiannya. Dan semua itu harus kami kawal. Tujuannya hanya satu, proses ini berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Makanya tugas kita adalah mengawal untuk itu. Bagaimana bentuk pengawalan? Kami selalu minta laporan, kami selalu berkoordinasi, dan kami akan selalu untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian. Lalu yang ketiga adalah tugas kami, fungsi OJK adalah mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Karena itulah punca masalahnya. Kira-kira gitu. Lalu bagaimana implementasi yang sudah dilakukan sejak kanun itu diundangkan di daerah? Bulan Desember 2018, dan itu kemudian berlaku 4 Januari 2019 sampai dengan diberikan 3 tahun 4 Januari 2022. 2018 ke bawah, market share-nya antara konvensional dan syariah industri keuangan itu, konvensional itu menguasai pangsa pasarnya 80% di Aceh. Sedangkan sisanya itu adalah syariah dikuasai 20%. Alhamdulillah, sejak kanun itu berdiri, teman-teman dari industri keuangan ini sudah melakukan proses merger, proses peralihan sistem. Sehingga market share yang terjadi saat ini, itu posisi dan pertengahan Desember, itu sudah beralih 25% itu sisa konvensional, 75% sudah dikuasain syariah. Nah, proyeksi kami dari OJK, ini sisa 1 tahun lagi akan menggerus semua, jadi akan menjadi 100% syariah, insya Allah. Itu mengenai implementasi kami. Lalu permasalahan bukan implementasi berikutnya, kalau kita lihat bahwa sejumlah bank konvensional di sini sudah bisa kami rangkum atau rekapitulasi sekitar 80% sudah melakukan proses peralihan. Migrasi data, peralihan sistem, bahkan teman-teman menyebutkan konversi. Itu sudah 80% selesai. Sisanya masih sedang berproses dan insya Allah 1 tahun ke depan akan selesai. Lalu IKNB, industri keuangan non-bank, ada di situ lembaga pembiayaan, ada di situ asuransi, ada di situ dana pensiun, dan ini masih 60%. Saya tadi, Pak Gito itu datanya menyatakan sudah 90%, barangkali mungkin data itu ada di kita, Pak. Jadi data di kita itu ada sekitar 60% teman-teman sudah beralih, mengalihkan nasabah-nasabahnya dan perikatan perjanjiannya, sedangkan sisanya masih sedang berproses. Karena ada beberapa industri non-bank itu yang tidak memiliki unit syariah, sehingga dia harus meninggalkan Aceh, dan itu berproses untuk tahun depan. Nah, itu kira-kira implementasi yang dilakukan. Jadi sekali lagi, market share kita akibat dari kanun ini positif sekali buat syariah, bahwa 75% market share sudah dikuasai oleh industri keuangan syariah. Masya Allah. Apakah dalam proses peralihan itu ada masalah? Ada, masalah pasti ada. Sebagaimana tadi disampaikan, Bang Nasir Jamil juga sudah mengatakan tadi bahwa peralihan sistem ini bukanlah seperti membalikkan telapak tangan. Sistem yang digunakan sangat-sangat dilema. Perjanjian-perjanjian pembiayaan itu harus dirubah semua. Maka permasalahan itu ada, kami coba pilih, ada 3 permasalahan besar. Permasalahan pertama itu dana pihak ketiga, Bapak dan Ibu. Simpanan masyarakat kita dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan simpanan bentuk lainnya. Itu baru bisa beralih di kita itu, data di kita itu 60%. 40%-nya belum. Artinya apa? Ada masyarakat kita karena ketidakpahaman, diajak, diumumkan di berbagai perbankan dan industri perbankan, ayo beralih ke syariah dari konvensional. Tapi ternyata masyarakat karena ketidakpahamannya, dia masih tetap memegang konvensional. Sehingga teman-teman di industri perbankan konvensional khususnya, mereka sekarang sudah mencoba alternatif-alternatif lain. Bagaimana ini masyarakat dengan kesadaran dengan sendirinya mengalihkan dari konvensional ke syariah. Ini menjadi PR kita bersama, tentunya OJK juga akan di dalamnya. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah di konvensional, mengalihkan kredit atau pembiayaan kepada syariah itu hanya pinjaman yang statusnya lancar. Sedangkan yang tidak lancar, mereka harus memaintainnya itu sampai dengan 1 tahun ke depan, atau kalau belum selesai masih diperpanjang. Permasalahannya, kantor konvensional itu mereka sudah harus tutup karena pangsa pasarnya sudah tidak ada. Lalu apakah boleh mereka masih melakukan maintain itu? Secara ketentuan dibenarkan oleh OJK, tapi status kantornya namanya kantor fungsional. Makanya kami minta kepada industri-industri bank konvensional, kalau Anda sudah tutup kantor di sini untuk memaintain masalah yang belum selesai dan belum bisa dialihkan ke syariah, maka ajukan ke OJK kantor fungsional namanya. Tidak operasional. Di situ boleh memaintain, menagihnya. Setelah lancar, pindahkan ke syariah. Itu yang masih terjadi. Permasalahan yang ketiga adalah, betul tadi disampaikan oleh Pak Kadi Syariah, bahwa sosialisasi ataupun tingkat literasi masyarakat kita masih jauh dari harapan kita. Artinya masyarakat hanya bisa membandingkan apa sih beda syariah dengan konvensional. Kenapa kami dipaksa-paksa menggiring? Mereka nggak paham kanun di pasal 6 itu mewajibkan rakyat Aceh berdomisili di Aceh wajib menundukkan pada kanun. Artinya wajib dia bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Ini yang belum mereka paham. Akibatnya apa? Mereka tidak mau memindahkan rekeningnya dari konvensional ke syariah. Ini yang menjadi PR buat kita semua. Baik. Dan yang terakhir barangkali menjadi solusi. Sedikit satu lagi solusi. Saya pikir kami sudah punya semacam strategi untuk melakukan di 2021 ini kita sosialisasi secara sama-sama. Turun ulama di situ, turun perbankan di situ, turun pemerintah di situ, turun DPR di situ. Insya Allah, 1 tahun ini kita kerja sama-sama buat syariah yang kafah. Insya Allah, amin. Bismillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusri. Baik, Bang Yusri tadi terakhir mengatakan bahwa perlu kepada sosialisasi secara massal tentang masalah keuangan syariah di Aceh, juga di Indonesia. Nah, tapi dimulai dari Aceh. Nah, sekarang terakhir adalah kita minta pendapat dari para alim ulama kita yang telah berhadir. Saya minta dulu pertama tadi, alhamdulillah kepada Ayah Sub yang sudah hadir. Terima kasih ya. Bapak Aslam, Dr. Aslam Nur, ya, untuk 3 menit beliau memberikan pendapat tentang masalah bagaimana mewakili daripada wakil Ketua Muhammadiyah Aceh, ya, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hormati Ustadz Abdul Somad, selamat datang ke Aceh dan semua peserta talkshow pada malam ini. Sebelumnya saya minta 5 menit juga, jangan 3 menit. Biar sama. Ya, saya mohon maaf ya. Waktunya memang jadi moderator si Malakama ya. Baik. Waktunya bergeser. Ada Ustadz Abdul Somad juga insyaallah beliau 15 menit terakhir insyaallah ya. Silakan Bapak. Saya akan mulai dengan mengutip pernyataan pres pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal 22 Desember kemarin, di mana itu menjadi salah satu pembicaraan. Dan saya pikir di pernyataan pimpinan pusat Muhammadiyah itulah ketemu dengan kanun LKS ini. Di mana kita tahu di dalam pernyataan tersebut ada 6 poin disampaikan. Pertama, salah satunya adalah mengharapkan bagaimana BSI ini, dana yang ada di BSI tersebut, minimal 60% dana tersebut itu bisa digunakan untuk UKM. UMKM, jadi artinya untuk masyarakat kecil. Dan pernyataan pres itu tersebut berjudul tentang keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi pernyataan pres pimpinan pusat Muhammadiyah tentang BSI, tentang keadilan dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian salah satu poin yang lain di situ juga, diharapkan BSI tersebut selain 60% menyalurkan untuk UMKM, dia juga concern terhadap masyarakat kelas bawah begitu. Dan di dalam poin tersebut, kalau saya tidak salah di poin nomor 5 disebutkan bahwasanya bagaimana Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa, rakyat Indonesia untuk sama-sama, yang baik yang punya modal, untuk sama-sama membantu UMKM dan masyarakat miskin. Nah, jadi saya pikir dari sisi ini ketemu antara apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah dengan apa isi dari kanun LKS ini. Kemudian sedikit sebagai ilustrasi saya ingin sampaikan, sejak tahun 68 Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya bunga bank itu haram. Tetapi sedikit lucu ketika itu, dikatakan bunga bank haram, yaitu bunga bank swasta. Sementara bank pemerintah itu dianggap syubhat. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena Muhammadiyah melihat ketika itu bank swasta itu milik pribadi. Jadi ketika kita menyimpan uang di situ, itu adalah untuk kekayaan pribadi seseorang pemilik bank. Sementara pemerintah pada masa itu, 68, itu memerlukan modal untuk pembangunan Indonesia. Nah, ini kita lihat, dan alhamdulillah pada Muktamar Tarjih tahun 2010 di Malang, itu Muhammadiyah sudah menyatakan bahwasanya bunga bank itu haram, dan itu diajak kepada masyarakat umat Islam Indonesia untuk beralih ke bank syariah. Jadi saya pikir, apa yang kita lakukan di Aceh ini dengan keluarnya kanun LKS tahun nomor 11 tahun 2018 itu sejalan dengan cita-cita yang didakwahkan Muhammadiyah. Masya Allah. Ya. Demikian saya pikir 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan tausiah terakhir daripada Ustadz Abdul Somad yang sedang kita nanti-nantikan dan juga pemirsa di rumah, ya, kita mintakan daripada Ayah Sob yang telah berhadir bersama kita selaku Ketua Himpunan Ulama Daerah Aceh, ya, bagaimana penilaian Ayah Sob terhadap LKS ini dan ada kisruh di akhir-akhir ini tentang masalah implementasi daripada kanun lembaga keuangan syariah. Silakan kepada Ayah Sob, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, sebelum saya menghormati, saya minta maaf dulu, iktizar, karena ada terlambat. Cuman terlambat enggak disengaja, ada dua acara. Ini baru selesai dari acara kompleks wilayah NU. Ada konferensi wilayah NU, sudah terlambat. Saya mohon maaf kepada semuanya. Kedua, ucapan takzim, takrim, kemuliaan dan selamat datang kepada guru kita bersama, Ustaz Bustamat, dan kepada semuanya di sini yang telah hadir dan kepada yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Saya sebenarnya datang ke sini ingin mendengar, tapi enggak terlambat, gimana mendengar. Mau nyambung, enggak tahu nyambung dari mana, enggak dengar sebelumnya. Cuma saya ingin membaca di sini dari apa judul-judul yang ada di dalam talk show kita, yaitu persoalan bagaimana mensyariahkan itu di lembaga keuangan kita. Pertama, kita semua tahu bahwa persoalan ini berangkat daripada ada dua hal. Di saat kita berbicara Islam, juga berbicara tentang kebijakan negara. Di sini ada dua kelompok yang paling menentukan. Pertama, kelompok yang punya kewenangan. Satu, yang punya otoritas. Hal yang mengganjal terjadinya, terbentuknya atau terimplementasinya pola-pola syariah karena belum terintegrasi antara dua kelompok ini. Yang punya otoritas tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan tidak punya otoritas. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Ini jadi masalah. Ini kendala yang pertama. Bagaimana menyatukan dua ini? Kemudian, dalam hal itu kita cocok juga saya melihat beberapa kelompok dalam tulisan di atas. Ulama, umara, pengusaha, tokoh masyarakat. Sudah tertulislah di sini, 1, 2, 3, 4. Empat elemen. Hal yang pertama, yang paling menentukan adalah antara ulama dan umara. Kalau ulama, orang-orang yang punya kapasitas pengetahuan menjadi otoritas mereka, umara itu punya kewenangan. Jadi karena ini menyangkut dengan itu bagaimana pertama regulasi OJK itu terintegrasi nilai-nilai syariah. Regulasi OJK di sana sendiri. Setelah dilanjutkan kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Yang kedua, ada berapa hal yang perlu dilakukan secara bersama. Pertama, yang nama syariah perlu edukasi. Edukasi tentang itu. Dan merasionalkan konsep-konsep syariah kepada yang paling berwenang dulu, yang punya kewenangan. Yang kedua, mengadvokasi. Harus ada yang mengadvokasi itu. Selain daripada publikasi untuk membangun kesepahaman dan pemahaman bersama. Ya, siapa yang mengadvokasi itu semua? Karena ini gabungan, dia harus tim integritas kan. Saya melihat tadi pembicaraan, saya berbicara kerjasama. Jadi kan sebuah tim yang integritas maknanya. Maka perlu siapa yang mengadvokasi itu, siapa publikasi, dan yang memfasilitasi itu siapa. Paling kita kan buat dialog ini kan duduk di sini paling modalnya kan cuma minum-minum, makan-makan kan. Tapi untuk sukses sebuah persoalan, kebukuan-kebukuan yang masa lalu yang cukup lama, dia pun harus jelas siapa yang benar-benar serius memfasilitasi ini. Inilah mungkin di sini kita sudah berkumpul dari semua elemen, mari kita bangun itu. Jadi harus jelas itu. Kemudian publikasi ke masyarakat, kita harus sesuaikan juga dengan persoalan perilaku masyarakat kita. Di sana ada sebuah perilaku yang sudah terbiasa, yang kadang-kadang menjadi tantangan juga di dunia usaha atau masyarakat. Maka hal itu juga yang perlu kita identifikasi. Saya rasa ini sudah terbicarakan dari ya. Tadi. Cuma karena saya disuruh bicara, ya bicara, asal bicara. Begitu kira-kira, terima kasih. Terima kasih kepada Ayah Sob yang meminta publikasi dan juga edukasi tentang masalah kanun lembaga syariah ini harus gencar dilakukan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan pro kontra dan juga kesalahpahaman tentang keuangan syariah yang sedang kita laksanakan di Aceh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, sampai saatnya kita mengenang dan juga mendengarkan tausiah terakhir daripada guru kita bersama Ustaz Abdul Somad yang sudah kita nanti-nantikan. Tausiah terakhir beliau kepada masyarakat Aceh, kepada para bankir, kepada juga pengusaha dan juga kepada para dan stakeholder dan pemerintah kita. Apa tausiah Ustaz terakhir kepada kami di akhir daripada tahun 2020 ini dan di mana kita saat ini besok mengenang musibah tsunami, apa sudah bersih-bersih kita? Kalau dulu sudah bersih puing-puing, maka sekarang bersih-bersih dari sisi keuangan halal haram kita, apa yang sudah kita lakukan di akhir tahun ini, maka kita dengarkan bersama tausiah terakhir daripada Ustaz Abdul Somad kepada guru kami Maulana. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan oleh Bang Nasir bahwa ini bukan tausiah terakhir walaupun di ujung tahun. Ketika rezim Taliban tumbang di Afghanistan, maka yang pertama kali dilakukan oleh orang Afghanistan adalah mencukur jenggot dan menonton di bioskop. Ternyata mereka selama ini melakukan yang dianggap terlarang dan yang dianggap sunnah itu bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Ketika saya ke Malaysia, diundang di Bank Rakyat. Dalam hati saya, betapa teganya panitia ini. Di mana-mana saya ceramah tentang haramnya riba, saya tidak mau mengambil uang dari bank riba, tidak mau minum dan makan di tempat riba. Kenapa mereka tempatkan saya ceramah di Bank Rakyat? Tidak ada bawa-bawa Islamnya. Lalu kemudian direkturnya berkata, Ustadz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya sudah tahu. Tapi dia sudah berubah menjadi syariah. Bersih, murni, yang awalnya konvensional 100%, berubah menjadi syariah 100%. Dan nasabahnya, banyak saudara-saudara kita Chinese, banyak pula yang India, Hindu. Artinya apa? Di mana ada keuntungan, di mana ada profit, di mana ada gula, pasti semut-semut akan berdatangan. Lalu kemudian saya ke Bogor bertemu dengan pakar ekonomi syariah kita, Dr. Safi Antonio. Saya tanya, kenapa bisa begitu di sana, kenapa tidak bisa begini di sini? Kata beliau, ada dua yang sulit, Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, political will. Yang kedua, iklan. Kita perlu iklan, dana iklan yang begitu mahal. Dan saya kira di Aceh tidak begitu banyak untuk mengeluarkan dana iklan, karena masyarakat Aceh sangat fanatik dalam makna positif, sangat militan terhadap para abu, abi, para tengku, dan dayah. Lalu kemudian political will, keistimewaan, kekhususan bukan negara yang memberikan kepada Aceh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah mengistimewakan Aceh sejak semula, sejak awal kaki para ulama itu kemari melangkahnya. Jadi kalau hari ini negara memberikan kekhususan, keistimewaan, itu hanyalah perpanjangan tangan dan kelanjutan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan, kekhususan dia menjadi rahmat ketika dia diisi. Kekhususan, keistimewaan dia menjadi rahmat ketika dia dilaksanakan. Dan rahmat Allah akan bertambah ketika dia diamalkan. Ketika kekhususan itu tak lagi bermakna, tidak menjadi amal, maka ancaman Allah datang. La in kafartum inna azabi lasyadid. Azab yang dirasakan belum hilang luka lama. Maka jangan pernah kita menumpuk cerita baru untuk mendatangkan azab-azab baru. Wal'ayyadzubillah. Kalau dikatakan produk-produknya terlalu minimalis, kita bisa perkaya. Kita cukup banyak ahli pakar. Akal, berapa banyak para doktor, ahli agama, ahli ekonomi Islam. Ahli ekonomi yang dulunya haram sudah berhijrah kepada yang halal. mereka memperkaya. Negeri ini diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah dari alamnya sampai kepada akal orangnya yang cerdas. Kalau ada pohon kayu yang buahnya berulat, maka kita carikan pupuk pestisida untuk buahnya, bukan batang kayunya yang kita pohon, potong lalu kita ganti dengan kayu yang lain. Kalau makan babi itu, semua sepakat babi itu haram. Tapi makan babi tidak selamanya haram. Ada kalanya makan babi itu halal. Ketika kita masuk di tengah hutan belantara, ancamannya hanya mati dan makan babi. Maka akhaffud dararain, memilih mudarat teringan, boleh makan babi. Tapi ketika pisang sudah banyak ditemukan, jangan lagi ajak orang untuk makan babi. Pisang-pisang sudah siap. Pisang dari BNI, pisang dari BRI Syariah, pisang dari Bank Syariah Mandiri. Kenapa kita pertahankan? Apalagi makan babi sampai 2026. Perbuatan baik tak boleh ditunda, kata orang tua-tua. Karena nyawa bukan punya kita. Setiap hari kita katakan waqina azabannar, waqina azabannar. Tapi di lain mulut kita berkata waqina azabannar, tanda tangan kita berkata biarlah di neraka ini sebentar saja, sesaat. Kalau penduduk Aceh 5 juta, maka ada 25% yang masih berada di konvensional. Menurut keterangan Pak Kepala OJK, berarti ada 1.250.000 orang yang masih berzina dengan ibu kandungnya sendiri, yang masih doanya tak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kata-kata Ustadz terlalu kasar. Mengapa Ustadz pakai kata itu? Kata Pak Profesor, tidak kasar bagi orang Aceh. Karena ada yang lebih kasar lagi daripada itu. Kalau Tuan Penguasa bisa menyelamatkan umat ini dari yang haram, maka nama Tuan akan sejajar dengan Malikul Saleh. Akan sejajar dicatat oleh para malaikat dengan Iskandar Muda. Tapi kalau tidak, maka ada pula nama-nama yang siap untuk bersanding dengan nama tuan-tuan. Saya kutip pendapat Tengku Fadil Rahmi, semua akan jadi syariah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita mintakan kepada guru kita untuk menutup acara kita bersama pada hari ini dengan doa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan juga maksud kita tersampaikan juga dikabulkan oleh Allah untuk ke depan. Silakan, Maulana. Mohon izin para abu, para abi, para tengku, para guru besar, para profesor. Saya tidak mendahului, hanya diminta oleh moderator. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal auliya'is salihin wal malaikatil muqarrabin wa 'ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepada Engkau ya Allah, antuwaffiq ulata umurina, Kau tanamkan di dalam hati para pemimpin kami ridhamu, supaya mereka beramal dengan amal yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri yang dulu pertama kaki para pewaris nabimu menginjakkan, mengajarkan Islam ke negeri ini, jadikan Islam ini tetap kekal abadi sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari kesulitan dan kesusahan. Wal ajzi wal kasal. Selamatkan kami dari sifat malas dan lemah. Wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'iddaini wa ghalabatir rijal, lepaskan kami dari dililit hutang riba dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, beri kami hidayah. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afaf, Berikan kami merasa cukup dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Wal afaf, kami menjaga diri dari segala yang syubhat. Wal ghina, Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami jauh dari yang haram, ya Allah. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati pengusaha-pengusaha kami. Tanamkan rasa takut dalam hati para pemimpin kami. Sehingga dengan rasa takut itu jauh kami dari segala perbuatan maksiat, ya Allah. Wa minal yaqini ma hayuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami. Sehingga dengan rasa yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma ja'alid dunya, la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan cita-cita akhir hidup kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga dari ilmu kami, ya Allah. La taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Saudara-saudara kami yang 16 tahun lalu gugur menjadi syuhada, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihim min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa 'adhabin nar. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufaril niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita. Di akhir adalah penandatanganan fakta dukungan terhadap kanun LKS. Dan kalau ILC sudah ditutup di Jakarta, mungkin di Aceh akan kita buka, yaitu Intensif LKS Club, ya, ke depan insya Allah, ya. Ya, insya Allah. Sekarang lanjut kepada kepada penandatanganan dukungan terhadap LKS. Terima kasih dan saya mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita mintakan kepada guru kita Ustadz Abdul Somad untuk menandatangani fakta dukungan. Hah? Bacakan dulu. Silakan yang moderator di situ saya bacakan, mohon. Dibacakan dulu poin-poinnya sebelum kami tanda tangan. Kalau kami enggak setuju, kami enggak akan tanda tangan. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakta dukungan pelaksanaan kanun LKS di Aceh. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Kanun Pokok-pokok Syariat Islam Nomor 8 tahun 2014 dan Kanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kami peserta dialog ulama, umara dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kanun pokok-pokok syariat Islam dan kanun lembaga keuangan syariah di Aceh yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh bertempat di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh tanggal 25 Desember 2020 atau yang bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1442 Hijriah menyatakan sebagai berikut. 1. Mendukung penuh pemberlakuan syariat Islam secara kafah dalam semua sendi kehidupan di Aceh. 2. Mendukung dan meminta kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan amanah kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah tanpa menunda atau merevisi. 3. Siap membantu pemerintah Aceh dalam menyelesaikan setiap kendala yang dihadapi dalam implementasi kanun tersebut. 4. Mengimbau rakyat Aceh untuk bersabar dan mendukung pemerintah Aceh dalam menyelesaikan semua kendala teknis yang dihadapi selama masa transisi. 5. mengajak kepada semua pengusaha Aceh dan investor untuk mendukung penuh secara moral dan material demi kesuksesan penerapan kanun LKS sebagaimana diamanatkan. 6. Meminta kepada praktisi lembaga keuangan syariah untuk bersungguh-sungguh menghadirkan pelayanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh secara baik dan profesional. 7. Mendukung dan mengharap penuh Provinsi Aceh menjadi model pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi daerah lain di Indonesia. 8. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat Aceh bahu-membahu berikhtiar dan bekerjasama berupaya keluar dari riba dan transaksi lainnya yang diharamkan oleh syariat. Demikian fakta dukungan ini kami nyatakan. Semoga Allah meridai ikhtiar kita. Nama peserta dan tanda tangan: Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD, Muhammad Fadilah Jamaluddin LC MUs. Kemudian juga ada nama-nama para undangan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, kami persilakan dimulai dengan guru kita bersama Prof. Abdul Somad. Ya, kami persilakan. Kemudian diteruskan selanjutnya dengan Bapak Kadis dan Bapak Ketua DPRA dan Bang Nasir. Dan selanjutnya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Haji Nasir Jamil untuk menandatangani fakta dukungan terhadap kanun LKS. Terima kasih kepada Bang Nasir Jamil. Selanjutnya kami panggilkan Bang Fadilah selaku Ketua IKAD untuk menandatangani. Terima kasih. Selanjutnya Profesor Dr. Nazaruddin Awahid MA. Selanjutnya kami undang Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Kalau tekan kontra, siap hadir selalu di lawyer club. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Azman Ismail MA. Selanjutnya Bapak Sugito SAMA. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid SAMHC.